Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cinasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang perlu tanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama di halaman 1, hadis yang paling atas. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna ad-dina yusrun wa lan yusadda hadzal dina ahadun illa ghalabahu. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghudwati war rawhati wa syai'in minnatul jati." Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Sesungguhnya agama Islam itu mudah dan tidaklah seseorang memberat-beratkan agama ini melainkan ia pasti dikalahkannya. Maka berlaku luruslah kalian, berlaku wajarlah dalam beribadah, bergembiralah dan mohonlah pertolongan kepada Allah di waktu pagi dan sore dan sedikit di waktu malam." Pertanyaan, saya bekerja sebagai PNS, jarak rumah tempat tinggal dengan kantor sejauh kurang lebih 10 km. Dalam mengerjakan sholat wajib, zuhur dan asar selalu saya jamak dan qasar. Apabila yang demikian itu sering saya melaksanakan sholat jamak qasar itu, termasuk orang yang melaksanakan kemudahan dalam agama, dan untuk bersuci, saya bertayamum. Apakah juga diperbolehkan, Ustaz? Mohon penjelasan. Bagi orang musafir, itu memang boleh. Menjamak, mengkosor, sholat, itu boleh. Bagi musafir tayamum, ini juga ada dua pendapat. Yang pertama, memang dari lihat ayat itu sendiri, ya, wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa' fatayammamu shaitan thayyiban. Dari itu bisa dipahami kalau kamu musafir, kalau kamu dalam keadaan wa in kuntum mardha aw ala safarin dalam keadaan sakit, musafir, kemudian juga dalam keadaan tidak ada air, sedang kamu mau sholat, tak boleh tayamum di situ. Mamanya itu, awja'a ahadum minkum minal ghaid, itu maksudnya berhadas kecil. Kamu buang air, ya. Maka bagi musafir, bagi orang sakit, bagi orang yang tidak ada air, itu boleh tayamum. Yang satu berpaham, selama ada air, tidak boleh bertayamum. Selama ada air. Karena Nabi, tidak ada riwayat, Nabi pernah menjalankan sholat. Ya, kalau tentang musafirnya, selalu menjamak mengkosor sholat. Tapi tentang tayamumnya, tidak ada riwayat Nabi bertayamum dalam keadaan air, dalam keadaan ada air. Jadi yang boleh bertayamum itu, satu, orang sakit, dua, orang musafir, tiga, orang mukim yang tidak ada air. Satu, itu yang pertama. Yang kedua, orang sakit, orang musafir, itu boleh bertayamum sekalipun ada air. Karena orang sakit walaupun ada air, dia kalau berwudu mengganggu atau memperparah sakitnya atau tidak boleh kena air, maka boleh tayamum. Orang musafir walaupun ada air, karena ayatnya tadi jadi satu dengan ayat itu, wa in kuntum mardha aw ala safarin, Orang musafir pun boleh bertayamum sekalipun ada air. Nah, nah di situ falam tajitu ma'an itu maksudnya kalau tidak ada air. Jadi ada pendapat ya. Selama ada air, musafir tidak boleh tayamum. Yang satu berpendapat karena itu kaitannya dengan orang sakit. Orang dalam bepergian tadi, musafir tadi. Maka itu bagi orang musafir pun boleh bertayamum. Nah, kalau terjadi perbedaan-perbedaan pemahaman sama ini, dah kita saling menghormati. Yang mau tayamum silahkan tayamum. Kalau kamu musafir, masing-masing punya alasan. Kalau saya walaupun musafir, saya tidak mau bertayamum selama ada air. Karena saya belum menemukan suatu riwayat bahwa Nabi pernah bertayamum ketika akan sholat sedang di situ ada air. Maka kalau saudara musafir tadi tentang jamak kosornya tidak masalah. Nah yang musafir, yang tayamumnya ini ada dua pendapat. Apalagi masih pada hadis yang sama, yakni pada kalimat dan mohonlah pertolongan kepada Allah di waktu pagi dan sore dan sedikit di waktu malam. Jadi yang ditanyakan bagaimana tuntunan doa mohon pertolongan di waktu pagi dan sore yang dimaksud dalam hadis tersebut. Kemudian yang kedua mohon penjelasan dari kalimat dan sedikit di waktu malam. Coba kamu baca lagi artinya pelan-pelan nanti kan paham. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya agama Islam itu mudah dan tidaklah seseorang memberat-beratkan agama ini melainkan ia pasti dikalahkannya. Maka berlaku luruslah kalian, berlaku wajarlah dalam beribadah, bergembiralah dan mohonlah pertolongan kepada Allah di waktu pagi dan sore dan sedikit di waktu malam. Waktu pagi dan sore, itu maksudnya orang kan biasanya berdoa waktu pagi, waktu sore, berdoa kan, kalau siang kan bekerja. Nah, memohon, berdoa itu memohon pertolongan kepada Allah. Memohon kepada Allah pagi dan sore, maksudnya setiap kamu berdoa pagi atau sore, ya selalu memohon, jangan memohon kepada selain Allah. Memohonnya kepada Allah. Bisa juga pagi dan sore, maksudnya sepanjang hari. Sepanjang hari kalau kamu berdoa itu berdoa di waktu panjang pagi, sore, mau sepanjang hari itu memohonnya kepada Allah. Jangan kepada yang lain. Dan sedikit di waktu malam. Hadis Nabi menerangkan, sepertiga, akhir sepertiga malam, itu Allah turun ke langit bumi ini. Memperhatikan hambanya yang berdoa, dikabulkan doanya. Maka di situ sedikit di waktu malam kan. Hanya sepertiga akhir malam itu dianjurkan banyak-banyak berdoa di situ. Sepertiga akhir malam. Enggak salat tahajud dilanjutkan banyak berdoa. Nah waktunya kalau dibanding yang 2/3 tadi kan lebih banyak yang 2/3. Ambil sisihkan waktu sepertiga malam yang akhir untuk tahajud dan dilanjutkan doa. Nah, karena itu saat itu Allah turun ke bumi memperhatikan hamba-hambanya yang berdoa akan dikabulkan doanya. Maka ada yang mengatakan sepertiga malam itu waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah. Sudah. Nah, yang sekarang juga yang perlu di atas tadi, maka agama itu jangan diperberat, disulit. Di lain hadis dikatakan yasiru wala tuasiru. Jadi, bermudahlah, jangan dipersulit. Ad-dinu yusrun. Agama Islam itu mudah. Wala tuasiru, jangan dipersulit. Maka kalau melaksanakan agama itu sesuai dengan tuntunan, itu mudah. Kalau sudah sampai berat-berat, diperberat, maka Nabi mengatakan, jangan memperberat, kamu pasti dikalahkan. Maksudnya, orang memberberat-berat agama itu akhirnya mesti bosan. Dan pasti tidak bisa istiqomah. Pasti dikalahkan. Jadi agama itu kalau dijalankan apa adanya itu mudah. Ya. Kalau sampai berat-berat, nah itu mesti tambahan. Banyak tambahannya. Perhatikan saja tuntunan-tuntunan Nabi. Dan mudah sekali pelaksanaannya itu. Apalagi? Masih di halaman pertama, hadis yang kedua. An Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halakal mutanatti'una qalaha salasan. Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Beliau bersabda demikian 3 kali. Pertanyaan, apakah al-mutanatti'un, yakni orang-orang yang berlebih-lebihan yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah mafhumnya sama dengan perbuatan bid'ah? Ya, bid'ah itu termasuk berlebih-lebihan. Nabi tidak mengajarkan, diperberat sendiri. Di kemarin brosur 2 atau 3 minggu yang lalu tentang keistimewaan bulan apa itu? Sya'ban. Sebelum Sya'ban itu apa? Bulan Rajab. Bukan, sebelum itu Sya'ban. Rajab. Ada? Itu kan tuh. Ada hadisnya memang. Barang siapa membaca Qul Huwallahu Ahad berapa kali? 1000 kali. 1000 kali. Terus sholat berapa rakaat itu? Nah, itu kalau kamu begitu, coba teruskan nanti entah berapa lama. Mesti kamu dikalahkan. Tidak bakal betah. 1000 kali leh menghitung, ruk rampung, wis turu kamu. Coba itu kan. Kok kadang, mulai pikir sholat itu Nabi nuntunnya hanya Subhanallah, Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, Alhamdulillah 33 kali. Allah Akbar 33 kali. Ditambah la ilaha illallah wa ta'ala syarikala lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli dan juga 100 kali. Itu aja kadang banyak yang gak cover kok. Ya. Apalagi 1000 kali gak kulhu allahu ahad. Coba prakteknya coba kira-kira. Itu 1000 melek terus apa orang kira-kira. Nah itu memperberat-berat. Ada akhirnya ternyata hadisnya yang berkenaan dengan bulan Rajab tidak ada yang sah. Data yang sah, semuanya dhaif. Banyak yang mengamalkan, tetapi ya ternyata hadisnya tidak, malah banyak hadis di samping dhaif palsu malah. Jadi orang disibukkan, orang Islam itu banyak disibukkan itu aja. Bangsa zikir, doa, wis ora tau nyambut gawe, mulo nek melarat aja bengok-bengok. Wis tak rewangi salat, tak rewangi zikir, tak rewangi ora. Nah, Cina-Cina atau orang-orang kafir itu enggak pernah doa, enggak pernah sholat, malah sugi-sugi. Dia pinter kok. Ngerti, donga kalau tidak bekerja, tidak akan datang rezeki dari langit. Kamu enggak usah doa, kalau butuh uang, kerja keras dapat uang. Dapat uang. Maka Allah dan Rasulullah tidak pernah menuntuni hambanya untuk doa minta uang itu enggak pernah. Enggak pernah. Mintanya rezeki itu pun bukan rezeki yang banyak, tidak. Mintanya rezeki itu yang halalan. Thayyiban. Ora kok njaluk rezeki yang banyak. Rezeki yang halalan, thayyiban, mubarokah fih. Rezeki yang halal, baik dan berkah. Ya. Sedikit tapi berkah itu lebih baik daripada banyak tapi enggak berkah. Rezeki yang berkatanya rezeki yang mencukupi kebutuhan hidupnya. Di dunia maupun di akhirat. Untuk kepentingan di dunia tercukupi. Masih ada tabungan untuk dipetik nanti di akhirat. Itu rezeki yang bawa berkah. Kalipun rezekimu berlimpah ruah di dunia banyak. Tapi kalau tidak berkah, adanya gerangsang saja, kurang saja. Tidak pernah merasa cukup. Nah, ingin cukup karena tidak merasa cukup tadi, supaya cukup nyolongi ngene kancane, tambah ra cukup neh. Malah koruptor-koruptor iki kapan merasa cukup? Wong siji korupsi 1 triliun. Wah, umpama bayang iki nek wah aku ndek urip duwite sak triliun wis tak kanggo mangan turu sak matine. Ya ta? Serang nyambut gawe, ngaji, mangan turu ngaji wis sak matine. Mereka tidak, masih kurang. Padahal Allah telah meringatkan, senangan dunia itu apapun wujudnya itu mata'ul gurur, kesenangan yang menipu. Dan kalau kita sudah dipanggil oleh Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari ketika manusia dipanggil oleh Allah, harta kekayaannya, anak keturunannya la yanfa', tidak bermanfaat apa-apa. Ilaman atallahu biqalbin salim. Yang bermanfaat itu hati yang penuh tunduk patuh kepada Allah. Selamat. Ketika hidupnya tunduk patuh kepada Allah. Nah itu nanti yang akan membawa kebahagiaan hidupnya. Adapun harta yang kita miliki di mana-mana harta kita. Kita mati kadang belum dikubur saja sudah berebutan ahli waris ya. Kita belum dikubur. Ya, nah. Jami karena harganya 75 juta atau 75 miliar. Atau jam harganya 1 miliar. Itu orang ditusnya di pelurut. Ahli warisnya. Cincin ya begitu. Sing-sing disik. Ambilih. Nah, memang ya. Memang sudah bukan miliknya. Karena itu sudah mati, apa yang dimiliki itu dari hak ahli waris. Maka kalau ingin menjadi hartamu itu bermanfaat, berkah, membawa kecukupan di akhirat, ketika sesuatu yang lalu sudah dikeluarkan, kan? Ya, sedekah yang paling afdal, paling baik itu ketika kamu masih sehat, masih kepingin harta, masih takut melarat, lah kamu bersedekah. Itu nilainya besar. Nah kalau sekiranya kamu ngerti sehar mati, hartamu semua sedekahkan itu serasah, tapi itu hanya ahli waris. Kami mumpung sehatnya loh. Sehat ya ini, saya belikan. Untuk ini saya infakkan untuk perjuangan. Apa mau bikin sarana dakwah ini, apa mempercepat apa itu wujudnya TV dakwah. TV-TV sekarang ada. TV MTL sudah ada. Izin sudah di tangan. Kurang apa? Kemarin sudah ada yang di Singapura sana. Nyata belinya harus di Singapura. Di Jepang. Tadi ada pameran di Singapura. Tapi ini adalah jalan yang berangkat ke sana. Nyata peralatannya itu dipergerakan. Itu peralatan, ya, untuk bisa cukup ya sekitar 6M. Kita sudah punya 2M kemarin, tinggal kurang 4M. Kurang 4M. Lalu jadi bapak-bapak aja mau ngarep-arep kok ora metu-metu TV-ne genepono sing 4M sik kuwi. Keluar insyaallah. Dan nanti kalau TV kita dakwah keluar lain dengan TV-TV yang lain. Karena kita biayai sendiri. Kita-kita semua, bukan aku. Kita. Nah, ya seperti radio dakwah kita. Kita biayai sendiri. Kita biayai sendiri. Bapak-bapak ibu kotak di kotak-kotak. Tapi sampai sekarang TV itu sudah saya umumkan hampir berapa bulan yang lalu. Ya, belum sampai 6M. Nah penjaga itu tak? Tidak, insya Allah alhamdulillah. Dermawan yang tidak hadir di sini, pendengar radio itu kirim uang ke sini. Ada yang 150 juta, ada yang 100 juta, ada yang menyerahkan mobilnya. Ini ada mobil di bawah itu, mobil Nissan itu. Itu serahkan kita untuk TV. Nah kok rendah didol kusik. Nanti dijual itu kalau memang ya cukup ya. Kalau sudah cukup ya enggak perlu dijual, yang penting untuk TV nih, di TV apa enggak perlu ke sana kemari kan juga perlu mobil. Nah itu, tapi itu nanti kalau saya kita jual, kita beli mobil untuk TV yang besar itu nanti. Untuk bisa siaran langsung ke mana-mana. Itu ditunggu TV kita itu. Ya, ini semuanya peralatan-peralatan kita pun harus diperbaharui. Alat-alat syuting yang biasa untuk dipamerkan di sini itu melebu TV ora kanggo. Nek TV-ne dhewe cek boleh. Kurang baik. Nah, ini semuanya kalau masih butuh seneng duit, awake sehat, mangane cek rusak, ya ta, cek khawatir melarat, lah kok infak? Lah itu nilainya besar. Dan janji Allah tidak ada orang infak melarat. Allah mengatakan yamhaqullah riba wa yurbi shadaqah. Harta yang bercampur dengan riba musnah. Harta yang dikeluarkan sedekahnya disuburkan oleh Allah. Nah, maka jangan takut melarat. Nah, kalau begitu itu sudah ora kan wis ambekane ning tenggorokan kene. Ngomongi wis pedot-pedot kae sene kono kene nggen go anu TV MTA sek mati. Peserah kanggu gitu. Dan tidak diterima. Karena harta kalau sudah nyawamu di tenggorokan ini, hartamu menjadi hak ahli waris. Ya. Lah kok Mbak Wenehe lagi saiki? Iya. Toh kalau enggak, kalau kemarin-kemarin saya masih membutuhkan itu. Lah gandeng sudah begini, saya yakin wis ora bakal nganggo, tak kene wae gendah diamal. Enggak bisa itu. Tidak bisa diterima. Itu brosurnya sudah dikeluarkan berapa minggu yang lalu tentang keutamaan sedekah itu. Ya, apalagi halaman 2 masuk ke halaman 3. An Humayd bin Abi Humayd at-Tawili annahu sami'a Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul ja'a thalathatu ruhtin ila buyuti azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha faqalu wa aina nahnu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara faqala ahaduhum amma ana fa inni usalli al-laila abadan wa qala akhar ana asumud dahra wala uftir wa qala akhar ana a'tazilun nisaa fala atazawwaju abadan fajaa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim fa qala antumul ladzi qultum kadza wa kadza ama wallahi inni la akhsyakum billahi wa atqakum lahu lakinni asumu wa uftiru wa usalli wa arkudu wa ta'azzaw wa tunisa'a faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dari Humayd bin Abi Humayd At-Tawil bahwasanya ia mendengar Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, ada rombongan 3 orang datang ke rumah para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka diberitahu tentang ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka merasa bahwa ibadah yang mereka lakukan itu sangat sedikit. Lalu mereka berkata, bagaimana ibadah kita ini dibandingkan dengan ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal beliau telah diampuni dosa-dosa beliau yang terdahulu maupun yang terkemudian. Lalu salah seorang di antara mereka berkata, adapun saya, maka saya akan sholat malam terus-menerus. Dan yang lain berkata, saya akan puasa terus-menerus dan tidak berbuka. Yang lainnya lagi berkata, saya akan menjauhi wanita, saya selamanya tidak akan beristri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan bersabda, kalian yang mengatakan demikian dan demikian tadi, Ketahuilah, demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian. Tetapi aku berpuasa dan berbuka. Aku sholat malam dan aku tidur. Dan aku pun menikahi wanita. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, ia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Bukhari. Pertanyaan. Saya punya teman sampai meninggal tidak mau menikah. Apakah dia termasuk yang membenci sunnah Rasulullah dan dia bukan jadi golongannya? Dan bagaimana hukumnya tidak mau menikah, Ustaz? Saya tidak tahu. Tidak mau menikah itu karena apa? Kan? Mungkin belum ketemu jodohnya. Kan yang wong enggak mau menikah itu enggak ada. Maksudnya mau, kalau normal kan mau. Ada? Hanya sampai meninggal kok belum menikah. Tanya orang yang sampai meninggal belum menikah karena memang belum ketemu jodohnya. Ini tadi membenci. Jadi beberapa orang datang menemui istri Rasulullah menanyakan bagaimana ibadah Rasulullah. Jadi terangkan. Setelah itu mengukur pada dirinya sendiri. Wah, kalau begitu ibadah kita ini masih sangat sedikit dibanding Rasulullah. Padahal Rasulullah itu orang yang tidak punya dosa. Dijaga oleh Allah, maksum terjaga dari dosa. Itu saja ibadahnya seperti itu. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan ibadah yang baik? Oh, Rasulullah jelas tidak punya dosa saja ibadahnya begitu keras. Nah, maka di antara tiga orang tadi ada yang mengatakan, ya kalau begitu saya akan sholat malam terus-menerus dan tidak akan tidur. Sholat malam terus ora turu. Yang satu, di samping sholat malam tidak tidur, saya akan tambah puasa terus-menerus dan tidak akan berbuka. Ini puasa terus-terusan, ranggu buka. Nah, Nabi kan puasanya masih pakai buka. Saya tidak akan buka, puasa terus-menerus. Biar pahalanya besar. Yang satu lagi mau kalah dengan yang dua. Saya sholat malam, saya puasa, dan saya tidak akan mengawini wanita sampai seterusnya. Tidak akan nikah. Nah, gitu. Nah, itu didengar oleh Rasulullah. Siapa tadi yang mengatakan begini, begitu, begini, begitu ya. Rasulullah mengatakan, aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah daripada kalian. Saya orang yang paling dekat kepada Allah daripada kalian. Ya. Saya sholat malam dan saya tidur. Saya berpuasa dan saya berbuka. Dan saya menikahi wanita. Maka man raghiba an sunnati walaysa minni. Itu tadi kan niatnya tidak akan berbuka, tidak akan tidur, tidak akan menikah. Itu berarti apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu kamu benci. Wong Rasulullah itu ya sholat malam, ya tidur, ya puasa, ya buka, dan menikahi wanita. Nah, kok kamu mau tidak mau semua? Maka siapa yang membenci sunnahku tidak termasuk umatku. Kalau kamu umat Nabi Muhammad, ya puasa, ya tidur. Ya sholat malam, ya tidur, puasa, berbuka. Dan menikah. Menikahi wanita. Nah itu. Jadi orang yang mau sholat terus, tidak mau tidur malam harinya. Terus di samping itu puasa, tidak berbuka, terus menerus. Ya. Itu namanya berlebih-lebihan. Apalagi tidak menikah. Fitrah manusia normal itu mesti kepingin saling mencintai. Zuyina linnas hubbu syahwat minan nisa wal banin. Dijadikan indah oleh Allah. Ya, dipakai manusia itu. perasaan cinta kepada wanita, kalau wanita kepada pria, dan cinta kepada anak-anak. Wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah, rasa cinta kepada harta kekayaan yang banyak dari jenis emas dan perak. Itu rasa cinta itu ada. Sekarang laki-laki tidak cinta perempuan, perempuan tidak cinta laki-laki, itu berarti tidak mengikuti sunnahku. Itu bukan umatku. Nah, gitu ya. Nah, kalau semua menuruti begitu kan dunianya kira kiamat kan. Sekarang malah muncul lagi, ya, zaman edan ini. Malah laki-laki cinta laki-laki, perempuan cinta perempuan. Ya. Malah sudah didesas-desuskan akan dilegalkan pernikahan sesama laki-laki. Pernikahan sesama perempuan itu dilegalkan. Di luar negeri katanya sudah ada begitu. Katanya. Nah kalau Indonesia nanti akan begitu, akan kiamat. Mengapa begitu? Lalu Indonesia itu mayoritas penduduknya beragama Islam. Lah kok membolehkan laki-laki nikah dengan laki-laki? Kembali kepada zamannya Nabi Nabi Lut, ya, maka dihancurkan oleh Allah umat Nabi Lut itu. Kalau Indonesia nanti juga begitu dan dibiarkan, hancurkan oleh Allah negeri. Ini pentingnya kita ngaji itu perlu. Ya, apalagi Prosul halaman 5 hadis yang di atas. An Aisyah taqalat sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amran fatarakhasa fihi fa balagha dzalika nasan min ashabihi fa ka'annahum karihuhu wa tanazzahu anhu fa balaghahu dzalika fa qama khatiban fa qala ma balu rijalin balaghahum anni amrun tarakhastu fihi fa karihuhu wa tanazzahu anhu fawallahi la ana a'maluhum billahi wa ashadduhum lahu khasyatan. Rawahu Muslim. Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan suatu perkara lalu beliau mendapatkan rukhsah atau keringanan tentang hal itu. Kemudian kabar yang demikian itu sampai kepada orang-orang dan sahabat beliau. Lalu seolah-olah mereka itu merasa tidak suka dan ingin menjauhkan diri dari hal itu. Kemudian hal itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bangkit dan berkhutbah, beliau bersabda, "Bagaimana keadaan orang-orang yang telah sampai kepada mereka suatu perkara dariku yang aku telah mendapat keringanan padanya, lalu mereka tidak suka dan ingin menjauhkan diri darinya?" Demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling mengetahui di antara mereka kepada Allah dan yang lebih takut kepada Allah di antara mereka. Pertanyaan, mohon penjelasan tentang rukhsah atau keringanan yang dimaksud dalam hadis tersebut. Rukhsah itu keringanan. Banyak keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hakikatnya itu untuk umatnya juga. Contoh bagi orang musafir, entar lagi kita kan Ramadan kan. Orang musafir itu diberi keringanan oleh Allah, boleh tidak apa? Puasa. Ya, boleh tidak puasa. Juga boleh mengkosor, boleh menjamak sholat orang musafir. Nah, itu diberi keringanan. Artinya, melakukan sholat yang mestinya, misalnya sholat duhur dan asar mau dijamak. Menjamak itu waktunya dikumpulkan menjadi satu. Ini waktu duhur. Karena saya dalam keadaan musafir, sholat duhur akan saya lakukan setelah sholat duhur sekaligus sholat asar pada waktu duhur itu. Nah. Atau saya lakukan sekaligus di samping waktunya dikumpulkan rekatnya di potong, diringkas, dipendekkan, dikosor, dipendekkan. Mestinya duhur itu 4 rekaat, karena saya akan pendekkan rekaatnya jadi 2 rekaat. Salat asar juga mestinya 4 rekaat, karena saya akan kosor, saya ringkas 2 rekaat. Sehingga sekarang ini saya salat duhur 2 rekaat, selesai salat duhur berdiri lagi salat asar 2 rekaat di waktu duhur. Atau itu yang disebut sama taksim. Atau karena waktu duhur kami masih dalam kendaraan atau di mana, udah nanti tak akhirkan saja. Salat duhur waktunya tak tarik ke waktu salat asar. Jadi waktunya sudah waktu asar, saya salat duhur dulu 2 rakaat, terus saya baru salat asar 2 rakaat. Jamak dan dikosor di waktu akhir. Ambilkan waktu sholat yang akhir, namanya jamak takhir. Itu rukhsah. Nah, berita-berita keringanan itu sampai kepada para sahabat Nabi, ada yang tidak puas. Wah, kalau saya ya tidak. Waktunya masih longgar kok, umpamanya gitu ya. Waktunya masih longgar kok di jamak. Nah, sampai saya, karena waktu asar itu masih panjang kok. Nah, itu. Nah itu, maka Nabi pidato langsung berdiri. Jadi apa yang diberikan oleh Rasul, oleh Allah kepada Rasulnya, dan Nabi melakukan sesuatu yang diberikan keringanan-keringanan itu bukan karena memperingan-ringankan. Memang agama itu ringan. Dan bukan itu buat kesalahan. Aku Nabi, orang yang paling tahu, paling dekat, paling mengerti, ya, paling bertakwa kepada Allah daripada yang lain-lain. Maka apa yang dilakukan Nabi itu kalau diikuti tidak salah. Tidak salah. Itu namanya ittiba. Tapi kalau kita tidak suka mengikuti apa yang dicontohkan Nabi, malah mengikuti yang lain selain Nabi, itu bukan ittiba, namanya taklid. Taklid itu yang dilarang. Kalau ittiba wajib itu. Ittiba Rasulullah itu wajib. Sampai Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Melakukan perbuatan ibadah yang tidak aku perintahkan, tolak. Amalnya ditolak. Nah, itu banyak keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW pada akhirnya untuk umat Islam. Maka keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah itu terima. Jangan sampai kita merasa, malah ada kala orang itu enak wong jamak duhur dan asar atau maghrib dan isya, waktunya padahal masih longgar. Malah ada yang ngarang, ngenteng-ngenteng ke agomo. Itu gampang-gampang. Kayaknya agomo ya gampang, masih diangel-angel. Saya bapak ada yang rumahnya dari Semarang, atau yang dari Bluro, atau dari manalah, Jogja. Nanti selesai pengajian ini sudah salat duhur, masuk waktu duhur. Sudah, saya tak salat duhur sekali di sini. Salat duhur 2 rakaat, salat asar 2 rakaat, sudah pulang. Sampai di rumah, waktu asar mungkin sampai di sana baru azan asar. Apa harus salat asar lagi? Tidak, salat asar sudah dikerjakan di Solo tadi. Itu rukhsah. Orang lho waktu ini jika lu gare kaya gini kok di jamak. Nah, itu yang membolehkan itu Allah. Mengkosor itu yang memberi keringanan Allah. Allah mengatakan, la junaha alaikum antaksuru minas sholat. Tidak berdosa atas kamu. Kalau kamu dalam keadaan musafir, kamu mengkosor sholat. Wa idza darabtum fil ardi, la junaha alaikum antaksuru minas sholat. Kalau kamu mengadakan perjalanan di muka bumi, maksudnya musafir, tidak berdosa kamu mengkosor sholat. Nah, itu namanya rukhsah, keringanan. Nah, yang begitu itulah. Kalau itu hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, tentu Nabi tidak melakukannya. Maka kalau ada orang Nabi diberi keringan-keringanan kok tidak marem seolah-olah kok malah nyepeleke. Nah itu apa kamu lebih tahu, lebih takut pada Allah daripada Nabi, lebih takwa kepada Allah daripada Nabi? Nah itu kan, maka Nabi menekankan di sini, demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling mengetahui di antara mereka kepada Allah, dan yang lebih takut kepada Allah di antara mereka, yang lebih mengetahui. Orang muslim harus yakin tata cara pendekatan diri kepada Allah yang paling diterima, paling tahu, itu adalah tata cara yang dilakukan oleh Nabi. Maka Allah pun memerintahkan, kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Nabi Muhammad disuruh menyatakan begitu oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad, kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Aku Nabi ini. Jadi kita mengikuti Nabi itu tanda kita cinta kepada Allah. Kalau mengikuti Nabi tidak mau malah mengikuti yang lain, itu tanda benci kepada Nabinya dan bangkang kepada Allah. Apalagi terus halaman 6 hadis yang bawah. Kana Abu Hurairah yuhadditsu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu ma sata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim. Rawahu Muslim. Dahulu Abu Hurairah menceritakan bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa-apa yang aku melarang kalian melakukannya, maka jauhilah hal itu. Dan apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian melakukannya, maka laksanakanlah semaksimal kalian. Karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka, lalu mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Mohon penjelasan pada kalimat yang akhir, karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka, lalu mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Jadi umat dahulu, seperti Bani Israel, itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat kepada nabinya. Padahal pertanyaan itu tidak akan dijalankan. Tidak akan dijalankan. Apa yang diperintahkan oleh nabinya malah dikhianati, diselisihi. Ya. Seperti ketika nabi, waktu itu zaman Nabi Musa ya. Ada orang yang terbunuh, tidak diketahui siapa pembunuhnya. Akhirnya orang yang mati tadi ditemukan, didapat di depan rumah seseorang. Akhirnya orang rame-rame menuduh yang membunuh ya yang dekat rumah di mana mayat itu ditemukan. Karena mereka tidak merasa membunuh, menolak keras sambil terjadi perkelahian. Yang dituduh dan yang menuduh, keluarga yang menuduh. Akhirnya sampai kepada Nabi. Sudah. Dan Nabi Musa saat itu, untuk mengatasi perkelahian supaya tidak terjadi, pembunuhan makin berkembang, jangan sampai terjadi, maka beliau perintahkan supaya menyembelih apa? Sapi betina. Sudah. Sembelihlah sapi betina. Perintahnya kan gampang kan. Seharusnya sembelih aja sapi betina sudah selesai. Enggak tak tanya. Sapi betina umurnya berapa? Nah, terus turun wahyu. Yang tidak terlalu tua dan yang tidak terlalu muda. Kadangnya rupanya apa? Rupanya kuning dan merasa sedap setiap mata memandangnya, tidak bercampur warnanya, itu kuning mulus, tidak ada belangnya, macam-macam sampai diterangkan juga yang pernah belum pernah dipakai untuk membajak sawah atau mengairi tanaman. Ya toh? Jadi sulit, hampir-hampir tidak bisa menjalankannya. Padahal andai kata tadi suruh beli sapi betina, langsung cari sapi yang betina bukan yang jantan, langsung disembelih sudah selesai. Tidak tanya macam-macam. Nah, itu dah. Akhirnya kalau diterangkan makin berat. Maka orang ahli kitab, banyaknya makanan yang diharamkan oleh Allah sebagai hukuman buat mereka. Ya, banyak. Semua binatang yang berkuku haram. Itu untuk mereka. Banyak macam. Sehingga mereka tidak bisa makan. Wong semua haram. Nah ini. Seperti ya di sini juga kamu baca ini. Halaman yang terakhir ini. 7 masuk 8 ini. Satu contoh. Kalau Nabi menjawab ya, jadi wajib itu. Wa Nabi hurrata qala khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Faqala rajulun aqul amin ya Rasulullah fasakata hatta qalaha salasan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law qultu na'am lawajabat walamma stata'tum summa qala zaruni ma taraktukum fa innama halaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim wa ikhtilafihim 'ala anbiya'ihim fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fad'uhu. Rawah Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami. Beliau bersabda, wahai para manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk berhaji, maka berhajilah kalian. Lalu ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, apakah setiap tahun? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam, sehingga orang laki-laki tersebut menanyakan sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, seandainya aku mengatakan iya, tentu menjadi wajib. Dan kalian pasti tidak mampu melaksanakannya. Kemudian beliau bersabda, biarkanlah aku dengan apa yang aku tinggalkan pada kalian. Sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian disebabkan banyaknya pertanyaan mereka, lalu mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Maka apabila aku perintahkan kepada kalian tentang sesuatu, laksanakanlah semaksimalnya. Dan apabila aku melarang kepada kalian tentang sesuatu, maka tinggalkanlah. Lihat kan ini. Jadi Rasulullah mengatakan, ayyuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja wa hajju. Wahai manusia, Allah telah mewajibkan kalian untuk berhaji, maka hajilah. Sudahlah. Perintah Allah untuk kamu wajib haji. Sudah haji, sudah selesai. Ini data anak saya yang tekan. Faqala rajulun. Ada seorang laki-laki bertanya, akulla amin ya Rasulullah. Apakah haji itu wajib setiap tahun? Nabi diam. Pasa kata. Ya? Nabi ditanya itu tidak menjawab. Hatta qolaha salasan. Sampai laki-laki itu bertanya 3 kali. Apa itu tiap tahun ya Rasulullah? Nabi masih diam. Apa itu tiap tahun ya Rasulullah? Sebetulnya tidak usah tanya. Perintahnya kamu wajib haji. Haji kan sudah selesai. Tidak tanya apa tiap tahun. Nabi diam saja. Si urung mudeng isyarat ini. Tekok nganping telu. Nah itu Nabi menjawab. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau kuntu na'am lawajabat. Ya, lawajabat. Walamastatotum. Andai kata saya menjawab, ya. Pasti. Wajib. Haji itu setiap tahun. Dan kamu pasti tidak bisa melaksanakannya. Nah kan jadi berat kan. Perintahnya sebetulnya mudah. Jadi berat karena pertanyaannya sendiri. Maka Nabi diam. Nah, andai kata itu Nabi menjawab, ya itu jadi wajib dan kamu gak mampu melaksanakan. Maka biarkanlah apa yang aku tinggalkan kepadamu. Apa yang aku perintahkan, laksanakan semaksimalnya. Apa yang aku larang, tinggalkan semaksimalnya. Sudah, jangan banyak tanya. Kalau banyak pertanyaan seperti umat dahulu, berbanyak pertanyaan pada nabinya, akhirnya mengkhianati, tidak melakukan apa yang ditanyakan tadi. Nah, itu kan. Tadi Bani Israil juga hidup di suatu tempat di padang teh, ditungguin nabinya, hidup bersama orang-orang mukmin, disediakan di situ makanan manna dan salwa, cukup mengenyangkan dan cukup menghilangkan haus. Artinya untuk hidup itu tidak akan kekurangan gizi, tidak akan kekurangan protein, sudah cukup disediakan oleh Allah. Ya. Tapi dia tidak merasa puas, minta kepada Nabi, ya Musa, mohonlah kepada Tuhanmu, kami tidak kerasan hidup hanya satu macam makanan. Mbok dimohonkan sayur mayur, mentimun, ya, bawang merah, bawang putih, kacang adas dan sebagainya. Masa makan kok mendino daging wae. Ya, padahal saya enggak tahu mangan daging, mangan omong bayem wae. Mbok kaya daging, nah gitu. Lagi ndak mau malah njaluk timun padahal di tempat itu tidak mungkin itu tumbuh, itu tidak mungkin. Dia tahu kalau tempat itu kobis, timun, sayur mayur, bawang merah, bawang. Tidak, itu lakukan jaluk aneh-aneh. Jaluk yang kira-kira ora bakal metu. Langsung perintahkan nabinya. Ya. Kalau itu yang kamu minta, kali kamu tidak kerasan hidup di tempat yang nyaman, selamat dunia akhirat. Ya, diberi jaminan makanan oleh Allah yang cukup mengenyangkan, cukup menghilangkan dahaga. Lah kok kamu minta aneh-aneh yang harganya lebih murah? Maka Allah katakan, atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi wa khair. Apakah kamu ingin menggantikan sesuatu yang rendah? Ya, sesuatu yang rendah kamu ambil, kamu buang sesuatu yang lebih baik. Ihbitu Misra. Kalau begitu, pergilah kamu ke kota. Kamu nanti akan mendapatkan hakikat yang kamu minta. Hakikat yang kamu minta itu apa? Ya sayur mayur, bawang merah, bawang putih, timun itu. Tidak. Ternyata hakikat yang diminta itu ingin pisah dengan Nabi. Tidak kerasan bersama orang-orang baik. Ini memang bersama orang-orang baik, berbuat salah gitu diingatkan, berbuat maksiat ditegur, berbuat kurang ajar diingatkan, dimarahi, dan tidak kerasan dia, maunya hidup bebas gitu. Maka ihbitum misra fa innalakum ma sa'altum. Kamu akan mendapat apa yang kamu dapat, yang kamu minta sesungguhnya. Nah inilah, maka orang itu menjadi sehat karena banyak permintaan kepada nabinya, pertanyaan kepada nabinya, dan akhirnya menyalahi, menyelisihi apa yang diterangkan oleh nabinya. Maka umat Nabi Muhammad diingatkan oleh Nabi, jangan kamu berbanyak tanya. Apa yang aku perintahkan, laksanakan semaksimalnya. Apa yang aku larang, tinggalkan semaksimalnya, jauhi semaksimalnya. Itu nasihat. Jangan seperti umat-umat yang dahulu, karena banyak penyalahan pada nabinya, akhirnya dia menyelisih nabi-nabi yang dia tanya tadi. Nah. Apa lagi? Masih berkaitan dengan hadis tersebut. Apakah dengan hadis ini menegaskan bahwa haji itu cukup satu kali saja, atau kita boleh berhaji beberapa kali asalkan kita mampu? Karena dalam hadis ini Nabi hanya mengkhawatirkan kalau tidak mampu melaksanakan, Ustaz. Kalau tidak mampu gimana tuh? Coba wacana nih. Artinya wacana nih. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami, beliau bersabda, "Wahai para manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk berhaji, maka berhajilah kalian." Lalu ada seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, apakah setiap tahun?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam, sehingga orang laki-laki tersebut menanyakan sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Seandainya aku mengatakan iya, tentu menjadi wajib dan kalian pasti tidak mampu melaksanakannya." Kemudian beliau bersabda, "Biarkanlah aku dengan apa yang aku tinggalkan pada kalian. Sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian disebabkan banyaknya pertanyaan mereka, lalu mereka menyelisih nabi-nabi mereka. Maka apabila aku perintahkan kepada kalian tentang sesuatu, laksanakanlah semaksimalnya. Dan apabila aku melarang kepada kalian tentang sesuatu, maka tinggalkanlah." Itu Nabi mengatakan kan, apa haji setiap tahun diwajibkan ya Rasulullah? Nabi diam. Sampai ditanya 3 kali. Nabi menjawab, "Kalau saya mengatakan ya, tentu diwajibkan kamu haji setiap tahun. Dan pasti kamu tidak mampu." Pasti tidak mampu. Orang kok kalau kamu tidak mampu, enggak. Pasti kamu tidak mampu. Haji seumur hidup sekali aja banyak yang tidak mampu, apalagi setiap tahun. Apa yang hadir ini sudah haji semua? Kenapa tidak haji? Andai kata diwajibkan setiap tahun bagaimana? Seumur hidup sekali aja banyak yang tidak mampu. You know? Apalagi ini diwajibkan. Ya, tiap tahun haji. Wah, nanu Islamnya abot banget ya. Lo katanya adinu yusrun, agama itu mudah. Laku abot men, wah haji weh. Setahun, wajib sekali, setahun, tiap tahun. Ya you know? Yang utangnya dari ini, lunas ini wajib meneh. Ini berat kan? Nah, maka andai kata itu diwajibkan setiap tahun sekali, mesti kamu tidak mampu. Itu Nabi sudah mengerti itu. Pasti tidak mampu. Maka tidak diwajibkan. Nah, sehingga kalau kita tadi, haji itu wajib setahun sekali manusia tidak mampu. Maka wajib haji itu bukan setahun sekali, tetapi seumur hidup sekali. Itu pun dengan catatan. Kalau mampu. Sekalipun seumur hidup sekali sampai mati tidak mampu, ya tidak wajib. Tidak wajib. Nah, simbah dulu belum mampu, sekarang ilah anaknya putune suki-suki. Ya sudah. Sekarang tak hajar ke, padahal bayi wis mati. Disik mau sampai mau ibadah haji, sampai mati belum mampu. Masa anaknya, cucunya mampu do tidak menghajikan. Dan Mbah Muji urip sehat. Boleh dibiayai. Hajinya berangkat sana. Kalau betul haji plus. Biar tengah bulan selesai. Boleh itu. Tapi kalau, "Wes Mbah, kamu di rumah saja. Tak hajikan. Saya ya haji niatnya untuk kamu." Man amila sholihan falinaf. Ana entuk ngono mbok wis mbah rasa salat tak salatke. Kita era dok kesel gitu mbah ya. Kowe nek kesel ngomong aku ngendika kali kula ya. Bilang, "Wah kesel salatnya lek nggih." Ternyata boleh disalatkan kalau sudah tidak bisa salat, sudah mati itu disalatkan. Nek masih hidup, wajib yang tidak bisa ditinggalkan oleh orang hidup yang pikirannya masih sehat itu salat. Sekalipun badannya sudah tidak bisa bergerak, tidak bisa apa-apa, kalau pikirannya masih sehat, wajib sholat. semaksimalnya. Kayak tadi, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau diperintahkan sesuatu kepadamu, laksanakan semaksimalnya. Memang sholat itu wajib dengan berdiri, tidak bisa berdiri, duduk. Duduk pun tidak bisa, berbaring, ya. Berbaring tidak bisa, gerak-gerak dengan isyarat kedip saja sudah. Ya, kedip pun tidak bisa. Ya. Sudah dengan batin, pokoknya waktu sholat ya takbiratul ihram ya. Waktu nih baca Fatihah ya Fatihah, selamatnya ini. Itu pun sudah tidak bisa, sudah sholatnya. Sholatnya. Nah, itu jadi jangan sampai banyak pertanyaan, akhirnya memperberat diri sendiri. Puasa wisol aja enggak boleh kok. Puasa wisol aja sahabatnya ikut puasa wisol. Puasa wisol itu puasa nyambung itu. Puasa tidak berbuka. Padahal mung puasa sehari semalam. Itu tadi sahabat tadi akan puasa terus menerus dan tidak berbuka. Berarti ya awan bengi merah mangan ya dan mati malah. Mati. Konon ceritanya kalau zaman raja-raja ini arenggawe keris yang mandi itu katanya. Puasa tidak makan, tidak minum, tidak tidur selama 40 hari. Terus ora kelebon apa-apa. Ngene gawe keris jare ampuh. Iya, nek wis ngono kuwi iso gawe keris ya ampuh tenan kuwi. 40 dina ora mangan, ora ngombe, ora turu. Bisa gawe keris, ya ampuh. Ya kira 40 hari gak makan, gak tidur, gak minum, isi ora kira-kira. Ini gue ya cerita, kitab-kitab apa ditelusur, ya gak ngerti. Bener salahnya, ya ini kitab 40 hari ini mau. Ya apalagi? Apa pengertian berlebihan beribadah? Apa jika berinfak atau bersedekah dalam jumlah yang banyak, misalnya jutaan rupiah atau miliaran rupiah, itu juga dikatakan berlebihan. Kemudian fastabiqul khairat, apa itu juga termasuk berlebih-lebihan, Ustaz? Artinya fastabiqul khairat apa itu? Apa? Fastabiqul khairat artinya apa kok berlebih-lebihan ini? Fastabiqul khairat artinya berlomba-lomba di dalam memperbanyak kebaikan. Ora fastabiqul khairat berlebih-lebihan, tidak berlomba memperbanyak kebaikan. Nah, maka orang boleh iri pada tiga hal. Ada orang kaya, kekayaannya dibelanjakan di jalan Allah, itu kamu boleh iri. Nah, orang kaya uangnya menggobral-obralan, mendem tinggo medok tinggal anu Allah aja iri. Saya kayaknya guna untuk lah itu boleh kamu iri, meri gitu loh maksudnya. Nah, terus cita-cita, nah, nanti kalau saya akan saya lebih dia, akan saya ungkuli dia. Nah, maka hadis yang kemarin yang ada pagi-pagi ini, siapa yang pagi ini tadi sudah mengantar jenazah, siapa yang kemarin bilang Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Siapa yang pagi ini tadi sudah menjenguk orang sakit? Di antara sahabat-sahabat tidak ada. Saya ya Rasulullah, Abu Bakar lagi. Siapa yang di antara pagi ini sudah menolong orang yang kesusahan, memberi makan orang miskin? Yang lain diam, Abu Bakar lagi, saya. Nah, ini dah. Tidak ada. Kalau itu hal tiga tadi berkumpul menjadi satu, dijamin orang ini masuk surga. Ini bukan berlebih-lebihan. Tapi mendahulukan cinta kepada amal kebaikan. Abu Bakar menyerahkan seluruh harta kekayaannya pada Nabi. Untuk fisabilillah. Setelah itu ditanya oleh Nabi, kalau semua harta kekayaanmu diserahkan untuk fisabilillah, terus kamu punya apa? Saya tinggal punya Allah dan Rasulullah. Allah itu maha kaya. Kalau saya mempunyai keinginan sesuatu, saya tinggal mohon pada Allah. Maka saya tidak khawatir apapun. Nah, diterima oleh Nabi. Lain waktu Abu Bakar, setelah itu Umar datang kepada Nabi, menyerahkan semua harta kekayaan pada Nabi tadi. Oleh Nabi diterima separuh. Ya separuh, ini separuh untuk hidup keluarga. Kenapa ini kok diterima? Semua kok ini hanya separuh. Gitu kan? Nah, itu pasti tabiqul khairat maunya. Tapi kalah sih. Nah, jadi itu kalau berlomba-lomba untuk memperbanyak kebaikan, iri. Maksud saudara saya itu dari tempatnya jauh, bisa ngaji tiap minggu ke sini. Ya, dari Kedung Tuban, Bluro, ya, ini ada lagi dari Kudus. Ya. Ini ya, saya bacakan sudah, sama datang semuanya. Dari Bulu, Tuban, 20 orang. Dari Kandangan, Temanggung, 25 orang. Dari Konglangan, Prambanan, 9 orang. Abang Kedu, Banyumas, 34 orang. Ambarawa, Semarang, 63 orang. Gunung Pati, Semarang, 45 orang. Gerobokan Purwodadi, satu bis ibu-ibu. Dari Kudus, satu minibus. Dari Kedung Tuban Bluro, dua mobil. Ini lah. Nah, ini kalau saudara dengar ini. Meri itu boleh. Masa aku mau ngasar kliwane rasa teko kene. Masa aku pasar lagi rasa teko kene. Iki sing go Bluro Kedung Tuban lanan dari Semarang do datang ke sini. Meri itu. Ada dia pakai bis. Ya, saya juga punya mobil. Kenapa enggak saya gunakan untuk ke sini? Nah, berdengari tersentuh meri itu boleh. Meri jadi tersentuh. Saya diberi rezeki oleh Allah, kenapa tidak saya gunakan untuk hal itu? Yang mereka diberi rezeki oleh Allah bisa datang ke sini dengan jarak jauh, rombong-rombong. Mungkin itu bukan mobilnya sendiri, malah nyewa rombongan urunan tuku mobil. Nah, saya diberi mobil sendiri, diberi oleh Allah, masa ketika bisa datang? Nah, gimana dengan itu? Apakah saya termasuk orang yang bersyukur atau termasuk orang yang kufur atas nikmat yang diberikan oleh Allah? Nah, itu merenung, itu boleh iri itu. Besok saya harus lebih sregep. Itu boleh itu. Alah-alah. Nek nah, ora tidak terbuka hatinya ya malah. Lah kuwi sing digolek ya apa kek adoh-adoh teko kono. Mengrungokke wong ngomong. Dengarkan orang bicara jauh-jauh, ninggalkan anak, ninggalkan istri. Nah, kemarin rombongan dari Kerawang ya. Nah, tadi ada Pak Polisi dari Kerawang tadi mana? Nah, mula negara ini rusak iku ya Pak Polisi kuwi. Alhamdulillah ngaji. Kalau polisi-polisi itu mau ngaji seperti Pak Polisi semua, negaranya aman. Lawang polisi penegak hukum. Miras itu penyakit masyarakat. Lah dia digerbekan dari polisi nih. Ada gerbek oleh kade ya. Akhirnya dapat setoran 200 ribu coba. Padahal siapa yang terlibat dalam minuman keras itu dari pembuatnya sampai peminumnya sampai memakan harganya. Termasuk yang melindungi menjaga tadi. Itu semua dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh Allah. Maka dengar radio itu, apa radio paten ini? Nah. Tapi, ya radio MTA itu ya benci tapi rindu. Ya Alhamdulillah Allah membuka hidayah lewat radio. Tak pikir. Sudah di polisi berarti itu mengkhianati negara kita juga. Mau jadi pengamat kok. Ya. Mudah-mudahan polisi yang begitu hanya satu ini saja. Dan sudah sadar alhamdulillah. Lah nek ngono tunggal akeh. Ya mungkin dengan Pak Edi itu yang ketua cabang Bambang Lipuro Bantul itu, AKBP itu, Ajun Komisaris Besar Polisi, datang enggak ini? Ya? Enggak datang. Nah, itu. Ya polisi juga. Nah, AKBP mending nek entuk setoran lu oke timbang sing Aibda atau Aibtu ya. Gitu kan? Nah. Mangga. Diopeni. Negaranya jadi rusak ya gitu-gitu. Ya coba penutupan doli. Ya. Doli itu sebetulnya yang mendirikan menurut riwayat sejarah kemarin dibaca. Itu yang mendirikan itu seorang wanita Belanda. Zaman penjajah dulu. Disediakan itu untuk menjagani tentara-tentara Belanda yang jajah di sini. Dan jagani tentara Belanda. Soalnya istrinya kan bertinggal di sana. Lah sini dicepai nek butuh. Itu terbesar se-Asia Tenggara. Nah akhirnya sudah berapa abad Belanda saya ini, berapa tahun coba. Ditutup oleh seorang wali kota yang kita dukung penutupannya itu. Ternyata berita kemarin itu resminya ditutup tapi operasionalnya masih seperti biasa. Jadi formalnya ditutup, tapi aktivitasnya biasa-biasa saja. Nah, seorang apa pekerja seks wanita, lawang pekerja kok pekerja seks ujarnya. Nah, ini kan saru banget tuh. Lalu malah bangga. Lebih suka di situ, karena dikasih pesangon 5 juta atau dikasih apa itu. Di, waktu diwawancari, kenapa kok kamu masih suka di sini? Penghasilannya berapa? Kalau rame, tiap bulan itu penghasilannya bisa 10 sampai 12 juta. Lah guru golongan 3 ya kalah. No, gue. Ya, guru golongan 3, ya, pilih jadi PSK. Apa yang guru gajinya 12 juta? Gaweane penak. Nah makanya terus. Nah, harusnya kalau memang ditutup, yang diawasi bukan itu pelanggan yang datang itu benar ditangkap. Ditangkap terus. Mau apa kamu ke sini? Tangkap, mau sedekah. Nah, itu negeri kita maka itu bikin malu betul. Karena mayoritas beragama Islam ada tempat pelacuran ditutup malah dibelani. Tolak apapun yang terjadi, kita lawan. Luar biasa. Nenek pengajian ditutup, tak dukung. Ada pengajian ditutup, malah dukung. Polisinya ya begitu. Sabar dulu. Calling down. Bukan calling down. Ya, yes, luar biasa. Maka, yang merusak ini bukan orang lain. Nabi kita mengatakan rusaknya umat dahulu karena tidak tegaknya hukum. Maka umat yang sekarang pun kalau ada hukum tidak ditegakkan itu gejala negeri ini akan rusak. Sekarang ini pun sudah rusak. Sebetulnya. Sudah rusak. Tapi belum dihancurkan sehancur-hancurnya. Coba dibaca surat ya, Al-Isra ayat 16 itu. Surat Al-Isra nomor 117 ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fatammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami, Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Jadi kalau orang yang diberikan nikmatan oleh Allah, kecukupan rezeki, mempunyai jabatan di negeri ini, hidup mewah, tak senang-senang, diperintah oleh Allah untuk taat kepada Allah. Lah kok malah mendurhakai, berbuat maksiat, mendirikan lumbung-lumbung kemaksiatan. Yalah, dirinya sendiri pun terlibat dalam kemaksiatan. Maka negeri itu akan dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah. Tak pantas kalau negeri ini dihancurkan sehancur-hancurnya. Maka melihat ayat itu, kita orang yang mengerti tidak rela kalau negeri ini dihancur-hancurkan sehancur-hancurnya. Berapa banyak orang yang berbuat begitu, berapa banyak orang yang tidak tahu. Maka kita berusaha, jangan sampai negeri dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Kita buka dakwah, pengajian di mana-mana, walaupun hambatan rintangan datang, terus kubarkan terus. Ya. Nyalakan, obor Al-Quran itu nyalakan. Walaupun orang kafir tidak suka, walaupun orang musyrik tidak suka. Allah sudah mengatakan, ya dah, di situ. Bahwa Allah menjelaskan, Wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun. Allah tetap akan menyempurnakan cahaya Islam. Quran itu tetap akan bersinar terang. Menyinari di tengah-tengah kegelapan. Sekalipun orang musyrik tidak suka. Tidak sekedar tidak suka. Membencinya. Orang kafir membencinya. Tapi Allah menyempurnakan cahaya Islam. Maka apapun yang terjadi, risiko yang kita hadapi dalam kita menyebarluaskan, mengamalkan Al-Quran ini. Tidak ada berbuat baik, kok mulus juga ada. Ya, dibiarkan saja. Walaupun kita benar, menurut undang-undang pemerintah yang berlaku benar, tidak ada salahnya, menurut agama benar, masih dihambat, tidak apa-apa. Allah yang punya urusan. Peringatan demi peringatan tidak sampai Allah menurunkan perkaranya. Nanti Allah akan mengambil suatu keputusan. Yang penting jangan sampai kita putus asa. Allah pasti akan menolong kita. Dan MTN sejak dulu, sejak muncul pertama selalu begitu sampai sekarang. Kalau pertama. Ini suatu sunnatullah. Maka alhamdulillah ini bapak polisi ini masih aktif dinas. Ya, sudah keluar dari perlindungan yang tidak baik. Ketika masih aktif, kadang di telpon-telpon era. Sekarang wes najis, uangmu najis. Saya kira itu aja ambil, aja panggil saya. Nanti kalau ada penggerbekan, malah saya yang akan nangkapi kamu. Mas lagi rata di telpon. Ini rata untuk setoran terus. Ya dah. Setoran uang 100 ribu sampai 1 juta itu berapa? Walah aku nanti. Gue nolak. Gue nyuap malaikat penjaga neraka itu orang gelem disuap. Ya. Sedang malaikat penjaga neraka itu. La ya'sunallah ma'amarohum. Wa yaf'aluna ma'yumarun. Tidak pernah maksiat kepada Allah. Selalu memerintahkan apa yang diperintah. Lalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Syidatun, ghiladun. Ya. Sebenarnya orangnya ya, keras, kejam. Tidak bisa disanak. Tidak pernah senyum. Apalagi tertawa. Tidak pernah. Malaikat. Masukkan ke dalamnya, dijaga oleh malaikat. Bahan bakarnya di neraka itu manusia dan batu. Ya. Manusia dan batu, bukan awul-awul, bukan. Manusia dan batu untuk bahan bakarnya. Percaya apa tidak percaya, itu akan terjadi. Hari pembalasan. Surga neraka itu akan ada. Nah, kita tinggal milih sekarang kita masih hidup ini diberi kesempatan oleh Allah memilih. Kamu memilih ke surga yang setiap minum apapun dituruti, yang sekarang tidak berani minum khamr, nanti di sana disediakan khamr, bengawan khamr yang segar, susu bengawan susu nanti di sana. Di sini susu sak gelas berapa? Mane surga udah kowe ngombe ya sak katokmu. Bengawan ya. Susu khamr dah apapun ada. Buah-buahan apapun ada. Ya. Nah, kalau orang tidak di surga, minta minum diberi cairan besi yang mendidih. Kalau diminum motong-motong ususnya. Dah pilih yang mana? Itu pemilihan itu sekarang. Sekarang. Bukan tanggal 9 Juli nanti saja. Sekarang itu sudah ditentukan pilihannya. Saya milih yang mana? Gitu loh. Aja dataan untuk 9 Juli. Kan kono kowe bingung kowe. Maka sekarang saya sudah punya pilihan. Jalan menuju surga atau jalan neraka. Jalan menuju surga jelas ini jalannya, neraka ini jalannya. Nah, itu diserahkan. Faman syafal yu'min, waman syafal yakfur. Siapa percaya silakan. Kalau tidak percaya ya silakan. Boleh kok, bebas kita diberi kebebasan oleh Allah. Ya, apalagi hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala zumratin tadkhulul jannata 'ala suratil qamari lailatal badri wallati taliha 'ala idaati kaukabin turriyyin bis sama'i. Likulli imri'in minhum zawjatan isnatani yura mukhun suqihima min wara'il lahmi wa ma fil jannati a'zabu." Rawahu Muslim. Sesungguhnya rombongan yang pertama kali masuk surga itu bagaikan bulan purnama, kemudian rombongan berikutnya seperti bintang yang cemerlang di langit. Masing-masing dari mereka mendapatkan dua istri yang sumsum tulang betisnya terlihat di dalam daging. Dan di dalam surga itu tidak ada seorang pun tidak mempunyai pasangan. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 2178. Kemudian Quran surat Ali Imran ayat 15, Allah berfirman, "Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik daripada itu? Bagi orang-orang yang bertakwa disediakan di sisi Tuhan mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan jodoh-jodoh yang disucikan serta ridha Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya." Pertanyaan, maksud berpasang-pasangan, apakah pasangan di dunia dapat berpasangan di surga? Lalu bagaimana dengan pasangan di dunia yang menikah lagi sedangkan dia telah meninggal dunia? Nanti kalau semuanya itu beriman, bertakwa kepada Allah, dikumpulkan oleh di surga. Dan di surga itu tidak ada cemburu-cemburunan. Ya. Hanya seorang laki-laki dirubung bidadari-bidadari, pelayannya bidadari, umurnya sebaya, muda-muda semua. Istrinya tidak cemburu. Lalu di sini baru lungguh jajar ini diplerekin. Ngopo kayak ngopo ya. Coba dibaca ayatnya. Surat Ar-Ra'd 23-24. Allah akan mempertemukan ya anak, cucu, suami, istri, buah sampai yang belum pernah dikenal. Sebab buyute lahir mbak wis mati. Lalu beriman dan bertawa semua nanti dikumpulkan oleh Allah di surga. Jadi menjadi suami istri tidak hanya di dunia ini saja, di akhirat. Di dunia surat, sampai di akhirat. Surat Ar-Ra'd nomor surat 13 ayat 23 dan 24. Jannatu 'adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ. yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, istri-istrinya, dan anak, terus dan anak cucunya, anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Ya, bima sabartum, karena kesabaranmu dalam melaksanakan agama Allah waktu di dunia mendapat cobaan, mendapat rintangan, mendapat caci maki, mendapat bekotan dan sebagainya dan sebagainya, kamu tetap sabar laksanakan agama Allah. Ini kebahagiaan ini sebagai balasan karena kesabaranmu dulu dalam melaksanakan agama Allah. Temukan oleh Allah bapak-bapaknya, anak-anaknya, istri-istrinya, bapak-bapaknya, bahkan anak-anak cucunya, ya dah. Itu semua kumpulkan oleh Allah nanti di surga semuanya. Maka tidak ada tempat menyusahkan di sana. Nah, jadi istri-istri, suami-suami, anak-anak, kalau memang semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah, semua nanti akan dikumpulkan oleh Allah di surga. Maka Allah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu, jangan sampai masuk neraka. Kalau masuk neraka, celaka kamu. Dijaga, jangan sampai masuk neraka, berarti masuk surga. Nanti kalau semuanya beriman, bertakwa, masuk surga, ketemu anaknya, cucunya, mbahnya, semua ditemukan oleh Allah. Malaikat masuk dari semua pintu. Assalamualaikum bima sabartum. Selamatan buat kamu, karena kesabaranmu di dalam melaksanakan agama Allah dulu. Sabar kamu. Dicaci maki, dirasani, dia tidak peduli kamu sabar. Nah sekarang ini, perolehan orang yang sabar tetap melaksanakan agama Allah, perolehannya di surga. Ya, apalagi surat apa dan ayat berapa bahwa kalau orang itu mau kaya adalah dengan berdagang, Ustaz? Kalau mau kaya dengan berdagang. Jadi ya, kalau mau kaya berdagang. Kalau mau melarat ya berdagang. Banyak orang melarat karena dagang. Banyak orang menjadi kaya juga karena dagang. Tidak ada ayat Quran yang merangkan begitu itu. Ya, memang namanya berdagang sih. Kalau untung terus ya jadi kaya. Ya, nek rugi kok ora wis-wis ya jadi larat. Kalau dagang kok pembeliannya dengan penjualnya selalu imbang. Oh berarti we, nek ane bu bali pokok. Hanya Nabi mengatakan, ya Allah itu memberi rezeki pada hambanya itu 90% itu lewat perdagangan. 90%. Maka kalau orang berdagang kaya, uang 90% Allah menyalurkan rezeki lewat perdagangan. Yang 10% itu dibagi. Ya pegawai negeri, ya petani, ya buruh. Itu 10%. Lu yang pegawai negeri kok sugih dicurigai. Dicurigai gue dari pegawai negeri. Ya. Uang gajimu pokoknya wis genah kok. Bodoh golongan tiga gajinya pokoknya genah lah kok. Kamu kok nyolok sekali. Mobilmu saja, mobil mewah 11. Rumahmu lah. Tapi untukmu kok ngendi? Ya betul loh, gaji pokoknya memang sama. Tapi saya kebetulan ditempatkan di tempat yang basah. Nah teman saya itu di tempat kering. Tempat basah itu maksudnya tempat apa? Tempat gampang nyolong duit gitu loh. Tempat bocor. Saya ini kalau pegawai jujur gak ada. Basah kering gak ada. Gajinya sama kok. Sama. Maka itu. Kalau Jadi pedagang kok kaya itu memang 90% nanti mengatakan begitu. Kalau anak buka anak pedagang itu anak tambah suguh-suguh itu tangga-tangganya wah ini usahanya maju nih dagangnya. Maju. Tanahnya di mana? Toko-tokonya banyak. Anak guru, guru negeri. Ini pas penerimaan murid baru kok gak ada rumah. Bagi duit apa ini? Nah, jajah duit. Apa itu? Untuk uang gedung, orang gak ada gedung, gak ada rumah di W. Sekarang ada dana bos sekarang. Tiba-tiba orang, saya dana bos itu untuk bantuan untuk murid. Lalu muridnya cek podawai. Untuk sekolahnya podawai. Lalu sekarang malah jadi bos. Guru-gurunya atau kepala sekolahnya jadi bos. Nah, itu mesti tanda tanya. Dilalah naik kecekel KPK, mbok mohonnya kondok, urah-urah, ya menang, jadi ketemu ya. Enggak, saya kan, anu, berani saya digantung di Monas. Singkari-kari, kalau memang saya, anu, saya berani hukum mati. Enggak. Hukum mati. Barang anu, diputuskan hukuman 20 tahun protes. Katanya siap dihukum mati. Padahal ini 20 tahun tidak boleh protes. Sebab umurnya wis wisan, 20 tahun ini bodoh harus umur hidup, ya mati. Ya mula jangan yang begitu-begitu serasa kok kayak ngomong. Yang penting orang itu jujur. Kalau memang jujur mau diteliti silahkan. Apa mau yang kamu tanyakan, yang kamu curigai apa? Mau digelisah-gelisahan, mau jujur. Maka orang itu kalau jujur, tarik bahasanya saat tiba-tibanya penak. Nah kalau dagang yang tidak pernah berugi, itu kalau berdagang tepat dengan Allah. Nah itu Allah yang menyatakan. Coba dibaca di surat ini. Surat Sof, ayat 10 sampai ayat 12. Surat Sof nomor surat 61 ayat 10 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu hal atullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yadkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anharu wa masakin thayyibah fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'adzim. Dzalikal fawzul 'adzim. Itu keberuntungan yang besar. Jadi tidak akan rugi. Coba dibaca artinya. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan kepada suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Nah, itu dulu ya. Allah mengatakan, hai orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Mau kamu saya tunjukkan suatu dagangan ya, yang akan menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Ya, tidak akan sesat kamu, selamat dari azab yang pedih. Apa wujudnya itu? Nah, ini tadi ya, diterangkan tadi, yaitu di situ diterangkan tu'minuna billah, beriman kepada Allah, wa rasulihi, beriman kepada rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, bi amwalikum, dengan hartamu, wa anfusikum, dan dengan jiwamu, dalikum khairulakum, yang demikian itu lebih baik bagimu. Ingkuntum ta'lamun, kalau kamu tahu. Kamu punya uang, kamu hambur-hamburkan, pemborosan, dibelanjakan, hal-hal yang tidak berguna. Nah, namanya tidak berdagang kepada Allah. Tapi kalau membeli dagangan, gunakan di jalan Allah, itu tidak akan rugi. Dan dikatakan oleh Allah, zalikum khairulakum in kuntum ta'lamun. Jadi, dagangan yang tidak akan rugi itu, tu'minu nabilah wa rasulihi. Beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahidu nafi sabilillah. Juang di jalan Allah. Bi amwalikum. Wa anfusikum. Dengan hartamu. Dengan tenagamu. Dengan jiwamu. Maka jihad itu bi amwal wa anfus. Kalau itu kamu lakukan, itu lebih baik. Kalau kamu mengetahui. Terus. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Nah itu keuntungannya di situ. Kalau kamu iman pada Allah, iman pada Rasulullah, berjuang di jalan Allah dengan hartamu, menurut kemampuanmu masing-masing, dengan jiwamu, tenagamu, pikiranmu, itu lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahui apa yang akan diperoleh. Yaghfir lakum dunubakum. Allah mengampuni dosa-dosamu semua diampuni. Terus? Dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden, itulah keberuntungan yang besar. Itulah keberuntungan yang besar itu. Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dimasukkan kamu dalam surga yang mengalir di bawahnya itu surga, di dalam surga itu sungai-sungai. Wa masakina thayyibatan. Di tempat-tempat yang baik, tempat tinggal yang baik. Fi jannati Aden, yaitu di surga Aden. Ya. Ya, yang demikian itulah iman pada Allah, iman pada Rasul, jihad fi sabilillah dengan hartanya, dengan jiwanya. Ampuni Allah dosa-dosanya. Masukkan ke dalam surganya. Ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, di situ diberi tempat yang baik, yaitu di dalam surga. Maka diterangkan oleh Allah, dzalikal fauzul azim. Itu satu keberuntungan yang besar. Terus satu ayat lagi, 111 surat Taubat. Surat Taubat nomor surat 9 ayat 111. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'tum bih wa dzalika wal fawzul 'adzim. Dikata ditutup dengan wa dzalika wal fawzul 'adzim. Ya, diartikan sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memasukkan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. Ya. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli. Apa yang dibeli? Siapa? Orang mukmin. Apanya yang dibeli? Hartanya dan jiwanya. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Jiwanya dan hartanya. Dibeli dengan apa? Dibayar dengan surga. Bi anna lahumul jannah. Kalau dia berperang, yuqatiluna fi sabilillah, fayaqtuluna wa yuqtalun. Kalau dia berperang di jalan Allah, apakah dia dibunuh atau dia membunuh? Membunuh orang dalam peperangan, dia musuh, tidak berdosa. Dibunuh, tidak berdosa. Membunuh atau dibunuh sudah menjadi janji Allah. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. ya, menjadi janji Allah baik di dalam kitab Taurat dan kitab Injil dan kitab Al-Quran, orang-orang yang beriman dibayar oleh Allah dengan surga, harta yang dikeluarkan di jalan Allah, ya, jiwa tenaga yang dikeluarkan di jalan Allah, susah payah derita yang dikeluarkan di jalan Allah, semuanya dibayar dengan surga. Sampai kalau kamu perang, dibunuh ya masuk surga, membunuh ya masuk surga. Nah itu. Ayat tuluna wa yuktal wa'tan alihaqam fit Taurat wa Injil Al-Quran. Wa man awfa bima fi'ahdihi minallah. Siapa yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Oleh karena itu, fastabshiru bibaikum alladzi bai'tum bih. Maka bergembiralah kamu, berjual beli, berdagang dengan Allah. Kalau kamu berdagang, berjual beli dengan Allah, itu satu keberuntungan yang besar, tidak akan rugi. Nah, itu maka kalau kita dagang dengan manusia, ya kadangkala kapusan barang. Tapi kalau dengan Allah, enggak pernah. Pasti beruntung. Kalau kamu keluarkan hartamu di jalan Allah, kok kayak jadi melarat? Enggak, disuburkan oleh Allah. Hartamu akan tambah subur. Ya, apalagi dibayar surga oleh Allah. Nanti tenaganya, pikirannya, nanti kalau tak itu di jalan Allah, nanti pekerjaan saya keter, tak tinggal ngaji, kok tokoku bangkrut, langganannya do Bali. Oh tidak, yang memberi rezeki itu siapa? Allah. Pernah zaman Rasulullah masih sugeng, masih hidup, beliau sedang berkhutbah hari Jumat khutbah. Wa idza ra'au tijaratum awa ita tijaratan aulah wa ning fadu ilaiha wa tarakuka qaiman. Jika Nabi sedang berkhutbah, ada dagangan datang. Dagangan dulu kalau pakai dagangan entorok ini anggo bende, anggo tambur, gumbreng. Itu pedagangnya datang. Lah, yang mendengarkan khutbah Nabi sedang salat Jumat tadi lari. Wataraku kako iman, meninggalkan kamu berdiri seorang diri mengejar dagangan tadi. Jadi Nabi khutbah itu tinggal melayu. Nah, ini aja tinggal dalil. Ini aku aja lebih HP aku berarti. Nah, aku tinggal melayu, nah aku gak mau ngomong-ngomong diwi. Nah, gak ada baiknya. Wataraku kako iman. Karena dia tidak tahu apa yang didapat. Maka dikatakan oleh Allah, ya. Setelah itu dikatakan, bukan tidak boleh, ya, mengejar dagangan dari Jumat itu tidak boleh. Tapi Jumatnya selesaikan dulu. Ya, selesaikan. Wa idza qudiyatish shalah, kalau sudah selesai sholat, fantasiru fil ardi. Wabtaghu min fadlillah. Mencari karunia Allah. Dagang lagi. Ya, ketika dipanggil untuk sholat Jumat, wadarul baik, tinggalkan urusan daganganmu, jual belimu tinggalkan. Dan nanti kalau sudah selesai, boleh kamu bertebaran, meneruskan dagangnya lagi boleh. Ditinggal pergi, tinggalkan khutbah tadi. Seolah-olah kalau tidak itu dapat. Allah ditutup ayat itu, wallahu khairur raziqin. Yang memberi rezeki itu Allah. Jadi jangan khawatir kalau ditinggal melaksanakan perintah Allah terus rezekinya enggak akan kuduman. Yang ngedum rezeki itu Allah. Maka kalau berdagang dengan Allah, pasti beruntung, tidak ada yang rugi. Terus apa lagi? Jadi mohon dijelaskan dalil bahwa tidak ada larangan wanita haid membaca Al-Quran dan memegang atau menyentuh mushaf Al-Quran. Ya, kalau tidak ada larangan, ya berarti boleh. Yang menuntut dalil itu misalnya ada larangannya. Orang memegang Quran, menyentuh Quran, dalam keadaan tidak boleh. Namanya larangan ini. Dalilnya mana yang melarang itu? Memang ada hadis Nabi. Saya bacakan hadisnya ya. An ibni Umar, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqra'ul junubu la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Qur'an. Dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, orang yang berjunub dan wanita yang sedang haid tidak boleh membaca sesuatu dari Al-Qur'an. Tidak boleh membaca sesuatu dari Al-Qur'an. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah di kitab Nawil Athar 1 halaman 266. Ya. Ada hadis lain, An Jabirin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yaqra'ul haidu walan nufasa'u minal Qur'an. Ya, minal Qur'an. La yaqra'ul haidu walan nufasa'u minal Qur'an syai'an. Hadis riwayat Daruqutni. Ya, dari Jabir, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wanita yang sedang haid dan yang sedang nifas tidak boleh membaca dari Al-Qur'an, tidak boleh membaca sesuatu dari Al-Qur'an. Sesuatu, bismillah ya kan Qur'an, alhamdulillah ya kan Qur'an. Dene wae nyora entuk maca alhamdulillah rabbil alamin, enggak boleh itu dari Qur'an. Mau makan bismillah ya enggak boleh. Nek lagi sehati maca bismillah ya ora entuk, baca alhamdulillah ya enggak boleh. Ya. Nah, armati ditalkin kan ya enggak boleh itu la ilaha illallah itu juga dari Qur'an. Gitu kan? Nah, ternyata setelah diteliti hadisnya itu, hadis tersebut lemah, tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum. Lemah itu dhaif, tidak bisa dipakai. Hadis pertama dalam isnadnya terdapat Ismail bin Ayyash, dan dia dilemahkan oleh imam-imam Bukhari, Ahmad dan lain-lain ahli hadis. Bukhari, Ahmad dan lain-lain ahli hadis melemahkan hadis yang tadi disebutkan tadi. Sedang hadis yang kedua dalam isnadnya terdapat seorang bernama Muhammad bin Fadl yang dikenal dengan para ahli hadis sebagai seorang pemalsu hadis yang terkenal. Jadi orang yang suka memalsu hadis. Karena suka memalsu hadis, maka hadisnya enggak bisa diterima. Nah, kedua hadis ini, ya, tampaknya betul hadis, tapi karena perawinya orang-orang yang suka memalsu hadis dan orang yang tidak bisa dipercaya kebenarannya, maka hadisnya tidak sah. Karena tidak sah berarti larangan membaca Al-Quran tidak ada dasar hukum yang sah. Itu kan adalah yang masuk ilal mutoharun, tidak ada hubungannya dengan hadas. Lah yang masuk ilal mutoharun itu karena pada waktu Nabi menerima wahyu Al-Quran, itu orang-orang musyrikin, orang kafir mengatakan yang menyampaikan Quran kepada Muhammad itu adalah setan. Ya, maka Allah turunkan itu. Lah yang masuk ilal mutoharun, tidak ada yang dapat menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan. Lah orang yang disucikan ini maksudnya malaikat. Maka pembawa Al-Quran dari Allah kepada Nabi bukan setan tapi malaikat. Tapi rakyatnya tidak ada hubungannya dengan hadas itu. Nah rakyatnya Al-Quran kutubuduse, tidak ada. Jadi kesimpulannya orang haid boleh baca Quran, boleh memegang Quran, boleh. Nah, yang tidak boleh apa? Sholat, tawaf, puasa, jima dengan suaminya. Ya. Kok tidak tak pakai dengan suaminya? Berarti kalau tidak dengan suaminya boleh. Nah. Berita tanah itu nuduh ke, menunjukkan kebodohannya. Dengan suaminya yang kalah, jangan tidak boleh kok. apalagi dengan orang yang tidak halal. Ya, apalagi? Mohon penjelasan Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 77 sampai 79. Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia dalam kitab yang terpelihara, Lauhul Mahfudz. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Yang dimaksud hamba-hamba yang disucikan itu siapa? Wes tak terangin tadi kok, malaikat. Jadi yang disentuh Quran itu malaikat yang membawa Quran. Bantah. Sebagai bantahan tuduhan orang musyrikin, orang kafir bahwa yang membawa Quran menyampaikan kepada Nabi Muhammad itu setan. Sehingga Nabi Muhammad menyuarakan Al-Quran itu suara setan ya Allah. Itu bisikan-bisikan setan. Jadi bantah lihat itu. Jadi orang yang disucikan maksudnya para malaikat. Apalagi? Peternakan hewan di Papua masih hidup secara liar. Sehingga apabila kami mau makan daging, harus membeli daging sapi yang tidak disembelih, melainkan ditembak. Apakah halal daging sapi yang mati dengan cara ditembak, sedangkan yang menembak orang muslim? Ya, kalau tembaknya tadi kan baca bismillah, halal. Masuk binatang yang diburu itu. Ya, yang diburu, kalau menembak kamu dengan bismillah, atau melepaskan anjing buruan baca bismillah untuk menangkap binatang liar tadi, boleh itu. Tapi kalau di Plinteng tidak halal loh. Di Plinteng itu pakai apa alatnya? Batu kan? Itu namanya mati terbentus dengan benda yang keras. Di dalam surat Al-Maidah ayat 3 diterangkan jenis-jenis bangke itu apa? Antara mati terbentus. Nah itu. Plinteng kan tumpul batu. Nah, maka kalau ditembak dengan peluru tajam, nah itu halal. Boleh, apalagi? Apakah ada tuntunannya? Mensolatkan jenazah muslim cukup sekali dengan jumlah yang mensolatkan 40 orang dan berdiri dalam 3 shaf akan diampuni dosa-dosa yang meninggal tersebut. Jadi ya, sholat jenazah itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Kalau sudah ada orang yang menyolatkan, yang lain tidak menyolatkan, tidak dosa. Tetapi, dapat pahala enggak yang tidak menyolatkan? Ya, tidak, yang dapat pahala ya yang menyolatkan. Tapi kalau dia ingin ikut menyolatkan, walaupun tadi sudah disolatkan, saya datang terlambat, oh saya belum menyolatkan, saya tak menyolatkan. Itu boleh. Ya, maka, siapa yang layak, ya, pada jenazah itu datang, dia sampai dia menyolatkan, terus mengantar sampai ke kuburnya, dia mendapat pahala seperti 2 kirat. Kalau hanya satu menyolatkan toh tidak ikut menguburkannya, nah dia dapat 1 kirat. Jadi walaupun itu hukumnya fardu kifayah, tidak salah disolatkan 2-3 kali. Orang berdatang bergantian boleh, tidak apa-apa. Yang tidak menyolatkan ya boleh, tapi tidak mendapat pahala, hanya tidak dosa. Lah kalau semua tidak ada yang menyolatkan, sedang dia orang Islam, semua yang ada di situ yang orang Muslim tadi semuanya menanggung dosa. Ini memang ada hadis Nabi, ya 3 shaf tadi maksudnya menerangkan bahwa jenazah itu disolatkan yang orang lebih banyak daripada yang sedikit itu lebih baik kalau yang menyolatkan banyak. Apa harus 40? Tidak. Ya, bahasa Arab itu 3 itu sudah banyak. Maka kalau 40 berarti banyak sekali. Orang dibatasi itu banyak sekali. Dan kalimat bahasa Arab itu biasanya kalau menggunakan kalimat banyak itu biasanya pakai kalimat 7. Ini kan? 7 petala langit. Ya. Membuat Allah menciptakan langit dan bumi selama 7 masa atau 7 hari. Nah itu 7 itu kalimat. Apa Langit itu hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tidak. Maksudnya banyak sekali. 7. Dan uang orang Indonesia banyak itu berapa? Biasanya dengan kata berapa? 1000. Ya. Lari dengan langkah 1000. Apa dihitungi 1, 2 sampai 999 terus 1000 gitu. Maksudnya lari cepat sekali. Ya bacakan saja hadisnya ya. Di situ Nabi mengatakan An Malik bin Hubairah qala Rasulullah SAW ma min muslimin yamutu fayusalli alaihi salasatu sufufin minal muslimin illa aujaba qala fakana malikun idza taqalla ahlul jannazati an jazaahum salasata sufufin lil hadis. Gitu kan ya, dari Malik bin Hubairah ia berkata Rasulullah SAW bersabda tidaklah seorang muslim meninggal kemudian ia disolatkan oleh kaum muslimin yang mencapai 3 shaf melainkan pasti diampuni baginya. Perawi berkata, maka Malik bin Hubairah, bukan Nabi ini ya, Malik bin Hubairah, apabila orang-orang yang mensolatkan jenazah itu sedikit, ya, ia menjadikan mereka 3 shaf, karena adanya hadis tersebut. Ya, padahal, maka dari hadis siapa yang mayit disolatkan 3 shaf, Allah mengampuni dosanya. Nah ini tadi, perawi hadis ini menerangkan. Kalau ada orang mati, kalau yang menyolatkan itu hanya sedikit, walaupun sedikit dijadikan 3, songono jadikan telu, burine telu, telu. Lah nek wong telu. Jadi ini orang 3 shaf, jadi ini. Ya, baris apa namanya, kalau mundur baris apa? Membanjar. Maksudnya 3 shaf itu, ya, banyak. Jadi namanya satu shaf ini satu masjid ya satu shaf sampai penuh. Nanti baru shaf kedua, penuh shaf ketiga. Gitu mestinya orang kok wong 10 dadi 3 shaf. Wong 1 shaf kurang kok dadi 3. Maka itu pendapat. Ya, pendapat tadi. Ini sholat jenazah tidak harus 40. Ada lagi satu hadis saya bacakan an Aisyata ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min mayyitin sallallahu alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yasfa'una lahu illa sufu'u fihi hadirin muslim. Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tidaklah seorang mayit disolatkan oleh sekelompok kaum muslimin yang mencapai 100 orang yang semuanya mendoakannya, melainkan mereka dikabulkan permohonannya untuk mayit itu. Ini 100 orang kan. Yang lainnya, An Ibn Abbas, qala sami'tu Rasulullah SAW, yaqulu, ma min rajulin muslimin yamutu, fayaqumu ala janazati arba'una rajulan. Nah, arba'una rajulan. La yusrikuna billah syai'an illa safahumullah fihi. Dari Ibn Abbas berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal, kemudian disolatkan oleh 40 orang laki-laki yang tidak musyrik kepada Allah sedikitpun. Tidak musyrik kepada Allah sedikitpun, wong 40. Ya. Diceritakanlah, melainkan Allah menerima permohonannya untuk si mayit itu. Jadi disolatkan 40 orang tidak berbuat musyrik sedikitpun, permohonannya, doanya dikabulkan. Orang yang menyolatkan kan memohonkan ampun kepada si mayit tadi. Yang tadi 100 orang, apa mendengar 100 orang mendoakan melainkan mereka dikabulkan permohonannya. Ya kan? Nah, ini dah yang benar ini yang 100 apa yang 40? Nah, berarti menunjukkan bahwa disolatkan makin banyak orang yang menyolatkan lebih baik daripada yang menyolatkan hanya sedikit. Walaupun kalau sudah ada yang menyolatkan satu orang saja, yang layak atau yang datang itu ya, wong 100 orang yang menyolatkan satu tok, yang 99 tidak berdosa. Tapi lebih baik lagi kalau yang 100 ini menyolatkan semua. Nah gitu, maka disolatkan orang banyak lebih baik daripada disolatkan orang sedikit. Sampai Nabi mengatakan kalau solatkan 100 orang atau 40 orang, ya tidak berbuat syirik, doanya dikabulkan oleh Allah. Artinya permohonan oleh orang yang menyolatkan kepada si mayit untuk diampuni dosanya oleh Allah itu dikabulkan. Nah, apalagi maka ngaji itu perlu kan? Orang kok terus nak, wah nak berapa petang puluh? Rasah lagi. Ya, oh kenapa? Datuk kata long sop lagi wang songoi bukan? Akhirnya terus sop telu. Nah, dilalah, singkari dewe lah. Karek wang telu ini lagi. Datuk kata tiga sop satu berarti. Nah, mana pemahamannya? Ayo, apalagi. Apakah boleh kita berdoa sambil membaca karena belum hafal, terutama doa yang dari buku yang diterbitkan MTA? Boleh. Doa belum hafal itu yang membaca doa sambil membaca boleh karena belum hafal. Nanti lama-lama kan hafal. Apalagi. Sepasang suami istri dengan 3 anak perempuan semua mendirikan rumah di atas sebidang tanah warisan orang tua suami. Kemudian suami meninggal, bagaimana cara pembagian warisan terhadap istri dan 3 anaknya? Apakah saudara dari suami berhak mendapatkan warisan? Lalu harta gono gini bagaimana pembagiannya, Ustaz? Ya, jadi ya kalau si suami meninggal, istri punya tadi punya anak, maka punya istri mendapat bagian 1/8 dari harta yang ditinggalkan suami. 3 anak perempuan mendapat 2/3 sisanya untuk saudara suami yang meninggal. Jadi anaknya 3 mendapat 2/3. Nah, 2/3. Satu sisanya tadi diambil ibunya 1/8. Kemudian 2/3 sisanya tadi untuk anak perempuannya. Ya, yang masih sisa, sisanya untuk keluarga dari saudara suami yang ditinggalkan. Mungkin suami punya adik, mungkin suami punya anak. Punya kakak. Nah, itulah, itu dari saudara itu dia dapat bagian sisanya tadi. Adapun gono gini, harta yang namanya gono gini itu harta yang diperoleh setelah 2 orang tadi menjadi suami istri. Ya. Sebelum menjadi suami istri tidak punya rumah. Setelah punya rumah, nah, ini dapat setelah menjadi suami istri dapat buat rumah ini. Nah, rumah ini namanya rumah milik berdua, gono gini itu. Walaupun yang pekerja suaminya. Kalau yang pekerja suaminya jangan dianggap istrinya tidak bekerja mengenai rumah. Justru di rumah itu kalau istrimu tidak di rumah, terus ikut keluar rumah, siapa yang jaga rumah? Siapa yang memelihara anakmu? Nah, maka itu namanya pembagian tugas. Suami tugas mencari nafkah, istri bertugas menjadi madrasah untuk anak-anaknya. Nah itu, harta yang diperoleh setelah menjadi suami istri itu yang namanya harta gono gini. Ya. Apalagi tentang sembelian ayam di silir. Ayam kalau disembelih lalu dimasukkan mesin bubut, padahal ayam itu belum mati betul. Bagaimana ayam yang disembelih demikian halal apa haram? Itu jadi bangkai. Kamu harus memberitahu itu. Ditahu sing silir itu biar mati sih. Kalau mati lebokkan yang mesin berarti matinya bukan disembelih, tapi matinya masuk ke mesin. bubut tadi, ya, itu jadi bangkai itu haram. Nah, itu diberitahu, kalau tidak mau diberitahu ya diberitahukan pada masyarakat ramai. Ya, ayam yang disembelih di silir ini haram. Ya, kalau betul loh yang kamu katakan ya, jangan hanya katanya. Wah, katanya sana itu belum mati sudah digiling katanya, enggak boleh kalau katanya. Kamu dengar berita itu harus ditunggu, lihat betul, dinyatakan tabayun. Kalau betul terjadi begitu diberitahu. Jangan begini. Ya, ini mestinya ditunggu sampai mati dulu baru masuk mesin bubut atau giling tadi. Ya. Kalau tidak mau merubah akan saya umumkan bahwa ayam disembelih di sini menjadi bangkai. Bukan ayam yang halal tapi ayam yang haram dikonsumsi oleh umat Islam. Nah, gitu. Tapi diberitahu dulu. Jangan hanya katanya tanpa sumber kebenaran yang dapat dibenarkan akhirnya menjadi fitnah tadi. Apalagi Ustaz pernah menerangkan bahwa mandi junub belum selesai lalu batal, tidak usah diulangi lagi dari awal. Apakah ini bisa dikiaskan dengan wudu belum selesai, wudu lalu batal, apakah tidak usah diulangi lagi, Ustaz? Jadi pengkias itu harus sejenis. Dan harus kamu perhatikan betul keterangan saya. Mandi junub belum selesai, terus batal. Lah batal itu ya, Tas. Wong adus lu rampung kok batal itu ya. Ya. Kalau wudu kan jelas. Kalau wudu, ya, kencing apa kentut, batal. Padahal tinggal basuh kaki. Wudunya rung rampung, tinggal basuh kaki, kamu kentut. Lah harus diulang, rusak wudunya tadi, batal. Lah ini adus. Rampungnya ini basuh apa? Ya, kamu mandi janabat, nek diana biasanya jarane adus gedhe. Lah saiki rampunge adus gedhe nek wis apa? Lah tadi sudah berujukan semua ning urung sabunan. Lah baru sabunan digosokke, urung disiram ngentut. Apa batal? Wong adus e urung rampung kok batal iki gimana? Jadi mandi itu mandi perlu di ulang dari depan terus dimulai dari wudu lagi karena mandi janabat kan diawali dengan wudu kan gitu. Nah, kalau memang mandimu belum selesai, kamu itu jadi di apa itu diteruskan diratakan air lagi seluruh tubuhnya. Diratakan seluruh tubuhnya. Lah kalau sudah selesai, tak pakai handuk, tinggal pakaian, nah kok kamu kencing, lah itu batal. Batal hadas besarnya tadi, mencuci hadas besar batal. Terus mau sholat apa mandi lagi? Tidak. Sekarang kamu hadas besar sudah suci, karena kamu kencing atau kamu kentut berganti hadas kecil. Maka mau sholat tidak usah mandi, tapi wudu. Ya, saya rasa cukup. Kita jawab pertanyaan langsung. Silakan yang mau bertanya langsung memegang mic disebutkan nomornya. 17. Nggih, berapa? 17. 17 40. 40. Nggih, terus 40. Sudah. Ada lagi yang lain? Ayo cepat saja yang didaftarkan terus cetak mic nomor berapa? 25, satu 10. Lagi. 10. 10. 39. Oke, cukup. 17 40 25 dan 10. Nomor 17, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Hasno dari Binaan Singgahan Tuban. Dari mana? Dari Binaan Singgahan Tuban. Tuban, ya. Kalau tahun ini saya tidak korban karena biasanya tiap tahun korban. Karena saya ingin beramal untuk fisabilillah yang lain. Apakah saya berdosa atau tidak, Ustaz? Hanya itu pertanyaan saya. Mana coba diulangi? Biasanya tiap tahun saya korban. Tahun ini saya tidak korban. Tidak berkorban. Tidak korban. Karena saya ingin beramal untuk fi sabilillah yang lain. Nah, korban itu sabilillah atau sabili setan? Yes, korban itu. Sabilillah. Apakah saya berdosa atau tidak? Sementara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyambung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asron. Kami dari Bulu, Kecamatan Bancar, Tuban. Dari Tuban tetangga kecamatan sama Bapak tadi yang bertanya tadi. Sama-sama dari Tuban. Iya, dari Tuban. Yang ingin saya tanyakan, Pak, masalah sholat jenazah. Tapi yang saya tanyakan bukan sholat jenazahnya, tapi amalan-amalan setelah sholat jenazah. Pernah sedikit saya cerita, Pak, ya. Di daerah istri saya pernah mengikuti ada saudara yang meninggal. Saya ikut sholat jenazah. Nah, setelah sholat jenazah itu dari suruhan dari keluarga korban, keluarga musibah itu memberikan amplop. Jadi setelah sholat jenazah ada amalan tahlilan, Pak, ya. Terus suruhan dari keluarga musibah itu berkeliling memberikan amplop kepada para yang jamaah yang sholat itu, Pak, ya. Dibayar, Pak, sholatnya dibayar gitu. Iya, dibayar, ya. Dikasih amplop dimasukkan ke saku. Nah, pertama saya bingung, saya terima karena saya nggak tahu. Terus selepas dari rumah saya buka, terus saya bingung, uang ini saya apakan gitu. Berapa sih, Pak? Ya, sekitar 5.000, Pak. Aja. Ya, 5.000. Malah bingung ngomong sih, Pak. Nah, terus ya benar. Nah, terus setelah itu saya rebukan sama istri, ya udah kasihkan ke fakir miskin saja yang membutuhkan, yang berat membutuhkan. Nah, yang ingin saya tanyakan, Pak Ustadz, Pak Sukino, yang ingin saya tanyakan, uang pemberian itu masuk kategori urusan ibadah atau masuk kategori urusan dunia? Jadi misalkan si keluarga musibah tadi memberikan uang itu sekedar untuk memberikan balas jasa atau transport itu, karena sudah meluangkan waktu, meluangkan transport tadi. Yang kita kok gelem yang laki gitu mau. Iya. Karena yang datang ke situ kan tidak hanya yang laki saja, sing dolayat pun ya pakai transport ke situ. Iya, iya. Tapi yang dikasih yang sholat tadi, Pak Ustaz, ya. Itu saya hanya pertanyaan yang saya tanyakan, apakah ada hadisnya atau itu dibenarkan karena memberikan uang itu hanya imbalan untuk dia hadir gitu aja, meluangkan waktu untuk hadir. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak, yang pertama, biasanya setiap tahun musimnya kurban. Tapi untuk tahun ini nanti tidak akan kurban karena akan digunakan untuk fisabilillah. Maka saya tanyakan tadi, lah kurban itu fisabilillah atau bukan? Ya. Nah, kurban itu dijelas itu di jalan Allah, itu disyariatkan kok. Ya. Nah, langkah baiknya kalau biasa-biasa ustaz bisa rutin bisa berkorban, jangan sampai tahun ini saya tidak bisa berkorban, berarti merosotkan. Padahal amal makin tambah keimanan kita, makin tambah usia kita, makin dekat ke kubur kita, mestinya amal yang baik itu dipertahankan, syukur bisa ditingkatkan. Nah, sekarang untuk sabilillah bagaimana? Insya Allah kalau memang itu ada usaha peningkatan amal, korban pun bisa terlaksana, sabilillah tidak akan ketinggalan. Sabilillah misalnya apa, gitu kan? Belum tentu lebih baik dari korban, karena korban itu syariat awalnya itu Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih anaknya untuk menguji keimanannya. Nah, ternyata Ibrahim lulus diuji oleh Allah dengan keimanannya, akhirnya suruh batalkan, jangan menyembelih anak, tetapi gantilah dengan sembelian yang besar. Maka diteruskan ini, syariat kurban ini menjadi syariat agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, karena agama Nabi Muhammad ini hakikatnya agama Nabi Ibrahim, milata bikum Ibrahim, agama bapakmu yaitu Ibrahim. Maka syariat korban teruskan, karena korban itu nusuk ibadah, ada syarat-syarat yang harus ditentui, yang ditetapkan, termasuk syarat binatang yang boleh dipakai korban seperti apa, ada ketentuannya, waktunya pun ada ketentuannya, Maka kalau kita bisa istiqomah korban, jangan sampai ini hilang. Nah, bisa tambah, bisa sabilillah yang lain. Ya, korbannya tetap, nambah ini ada dan bisa pilih ya kita ikut ambil bagian, itu lebih baik. Nah, itu ya mengenai korban. Kemudian setelah sholat jenazah diupai, ya, zaman Nabi nggak pernah ada gitu itu. Ya, dan ibadah kalau yang sholat tadi dibayar uang 5.000 atau 100.000 sekalipun lah. Tujuannya memang untuk ngupai sing sholat tadi. Ya, itu sudah betul. Karena sholat itu dikatakan oleh Allah. Inna sholati lillahi rabbil alamin. Jadi sholat itu mengharap ridhonya Allah. Dan saya berkewajiban menyolatkan jenazah ini. Karena jenazah ini seorang muslim. Saya merasa berkewajiban. Wajib kok dibayar. Ya. Nah mungkin bagi yang membayar tadi, karena kurangnya pengetahuan agama, tidak mengerti, habis ada-ada tekan nyolatnya, dari alasannya apa, gue amplop apa, gue sedekah, atau malah gue apa nambah amalnya bagi orang yang mati, tak sing nyolatnya tak bayar, niate ganjarannya sing tinggu wong mati tadi, tidak macam-macam. Maka mungkin bagi yang memberikan tadi, tidak mengetahui. Nah bagi yang nyolatkan tahu bahwa sholat saya itu hanya mengharap ridha Allah. Kok dibayar? Ya, hilang nanti. Nah, akhirnya ada tim sholat jenazah. Akhirnya anak orang mati undang tim. Grup ini baik. Nah nanti tinggal yang kepaten tadi yang kesusahan kasih kepada komendannya. Sudah nanti yang bagi dia. Nah. Itu nanti punya tim. Itu enggak betul, cara Islam enggak ada betul. Kalau dia memberi, tolak. Oh jangan, saya sholat itu mengharap ridha Allah. Enggak usah pakai apa-apa. Enggak usah kamu bayar saya sholat. Gitu. Kalau saya menerima bayaranmu, berarti sholatku rain itu ganjaran. Sholatku mau kerana duit. Gitu ya, ini enggak betul itu. Cara begitu enggak ada benarnya. Apalagi? Berikutnya nomor 40. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Sumarno dari Mendung Sari, Bundarjo, Karanganyar, Pak. Ya. Begini Pak, saya di daerah Gondangrejo itu ada binaan. Tetapi saya kalau datang itu kadang-kadang mengerjakan sholat sunat itu, Pak. Tolong dijelaskan lagi masalah sholat sunat itu dua rakaat di dalam masuk masjid itu. Kalau saya baru datang itu pengajiannya itu sudah dimulai. Tapi saya nekat melakukan sholat sunat dua rakaat itu. Kemudian kalau saya menjalankan itu bagaimana hukumnya. Dan ada teman saya yang menegur. Mas, kalau kamu... Kalau pengajian sudah dimulai, kemudian kamu baru datang, sholatnya di luar saja, gitu. Nah, pemahaman saya, kalau Ustaz menerangkan kemarin kalau tidak salah, nanti tolong diluruskan lagi, soalnya itu sepertinya apakah salah saya salah pemahaman atau gimana bahwa salah sholat sunat itu walau mau masuk masjid sholat sunat dulu dua rakaat sebelum duduk itu dijelaskan lagi begitu Pak. Yang kedua masalah sholat sunat id Pak, sholat id masbuk Pak, itu bagaimana cara menyambungnya Pak? Misalnya ketinggalan dua rakaat atau dua takbir atau empat takbir itu menyambungnya bagaimana? Soalnya saya dengar-dengar dan kalau mendengarkan itu pertanyaan ini jarang sekali. Yang ketiga, tolong bagaimana caranya masalah suami istri, Pak. Bagaimana cara mengumpuli istri itu dengan sesuai sunnah Nabi, Pak? Tolong dijelaskan. Soalnya dulu itu saya belum maju itu melihat VCD porno itu, Pak. Kelakuannya tidak, wah, supaya ya kayak gitulah. Mungkin saudara-saudara sini ya sudah tahu semuanya. Apakah ada larangannya gitu loh, Pak? Pegang-megangnya atau gimana gitu? Dan demikianlah saja pertanyaan saya. Terima kasih atas jawabannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sholat sunat ketika pengajiannya di masjid. Sekarang pengajian sudah dimulai. Ya. Terutama kamu datang terlambat. Ya sekali itu aja mestinya, jangan terus terlambat terus. Anggere kono wis mulai pengajian, kamu baru sholat. Sholatmu apa ya bisa konsentrasi. Allah Akbar kalau ngrungokke kan ya. Gurune sing mulang pas keras. Minum komer, judi itu setan. Ada? Krungumu piye coba? Nah, engko salate dua rakaat dadi telu iki malah. Ya, kalau memang itu sering terlambat tuh, oh mulainya jam berapa tahu jam sekian. Kalau memang saya mau berusaha salat sunah di situ, datang sebelumnya. Atau ya teman-temanmu yang menegur tadi ya bagus. Ya salatnya jangan di sini sana. Sih. Tidak di masjid tapi bagian agak di sana, jangan pas pengajian itu. Ya memang boleh sholat itu. Wong Nabi sedang khutbah saja. Orang masuk masjid suruh duduk. Ya. Langsung di, Nabi disuruh berdiri sholat dulu kamu. Barakat. Ya, itu pentingnya walaupun itu semuanya itu hanya sholat sunnah. Kalau tidak dikerjakan apa dosa enggak? Tidak. Sholat wajib itu hanya lima. Jadi kalau. Tapi kalau kamu memang ingin mendapatkan pahala sunnahnya. Ya sholatnya nyingkir dari yang tempat pengajian itu. Ya malah pas pengajian yang ini kue teko telat malah menggun tengah sholat sih neng kono. Kan? Menempatkan diri lah. Sholat id masbuk. Piye sing nambah, sing nyambung piye. Ya, padahal sholat id itu takbirnya berapa yang rakaat pertama? 7. Yang kedua takbirnya 5 atau 8 dan 6 dari takbir-takbir biasa yang dilakukan. Ya, takbir itu Allahu Akbar itu tidak, itu takbiratul ihram tidak dihitung. Ditambah lagi 7 kali. Terus berdiri dari rakaat pertama juga Allahu Akbar tambah lagi 5. Berarti kalau dengan itu tadi dihitung berarti 6. Nah sekarang sudah takbir 4 kali atau 3 kali kamu baru datang. Nyusulnya gimana? Ya nyusul aja langsung. Biratul ikhram. Terus ikuti sedapatnya. Nah sudah. Kalau memang masbuknya kehilangan rekaat. Ya sudah tambah kekurangannya rekaat tadi. Atau tidak ikut sholat, ya gak apa-apa. Wong yang disuruh menambah-menambah itu masbuk itu kalau sholat wajib. Ya. Sholat wajib itu diutamakan berjamaah. Imamnya sedang kamu temui sujud, ya sujud ruko, ya ruko. Kalau nanti kekurangannya tambah, diselesaikan setelah salam. Itu sholat wajib. Jadi sholat itu tekan dulu, wah besi itu tak rekaat, besi berdiri rekaat kedua. Nah, kamu sholat ya boleh, tidak sholat ya enggak dosa. Nah, sholat nyambungnya dia ya, taruhlah satu rakaat, nanti imamnya salam ya kamu teruskan nyambung satu rakaat. Kekurangannya ditambah. Ya seperti kekurangan-kekurangan yang biasa menambah itu. Itu ya. Nah, terus kalau kamu jima hubungan suami istri, kamu melihat di VCD porno, itu tidak cara Nabi. Ya, yang diporno-pornokan itu, gambar-gambar itu kata hubungan suami istri cara setan. Itu setan ini ngono kuwi. Nabi begitu, Nabi itu ada doanya kok, Allahumma janibna syaitana wa janib asyaitana ma fi ma razaqtana, kan itu. Ya. Mohon kepada Allah dengan nama Allah, mohon supaya apa itu dijauhkan dari setan. Dan apa yang direzekikan oleh Allah hasil hubungan suami tadi, suami tadi juga dijauhkan dari setan. Nah gitu. Nah, kalau ingin tahu tuntunan, banyak-banyaklah di situ ada tuntunan hubungan suami istri. Mungkin brosurnya sudah ada bagaimana untuk menghubungi istri. Ingin tahu tuntunan itu yang dikasih, yang dibaca, yang dipelajari hadis-hadis Nabi. Jangan melihat pengen tuntunan, melihat itu ya, rusak tuntunan. Lama-lama dengan istrimu pun bosan lah kamu. Istri saya kok tidak seperti itu ya. Yang kamu lihat itu loh. Nah, maka itu hindari yang begitu itu. Itu pengaruh yang tidak baik. Membekas pada dirinya. Bahkan nanti mungkin mempunyai istrinya yang terbayang itu saja. Nah itu semuanya pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Mempengaruhi jiwa yang tidak baik. Hindarkan semaksimalnya. Nah, kalau ingin tahu tuntunan ya pelajari. Tuntunan. Hadis-hadis Nabi dipelajari. Bagaimana Nabi mengumpul istrinya. Itu diterangkan kok sampai Nabi, kalau kamu mau mengumpul istrimu, jangan seperti kumpulnya seorang burung. Nah, diajari begitu, jangan seperti seorang burung, seekor burung, atau seekor ayam. Nah, itu kamu manusia, jadi penuh hati dengan kemesraan. Ya, apalagi? Berikutnya nomor 25. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Bu Sari dari Karanganyar. Dari? Karanganyar. Oh ya, mari. Ada apa? Dekat saya itu bapak ibunya Muslim. Anaknya sama calon mantennya itu mantunya non-Muslim. Kalau punya kerja Pak, saya boleh bantu Pak. Yang kedua, sehari-hari itu ada kemungkaran, kadang mampir ngumpo ban di rumah saya, yang ngumpo ya saya tahu itu. Ada apa? Kemungkaran, Pak. Apa? Kemungkarannya apa? Kemungkarannya sudah hidup, sudah karam, itu mati sudah, masih dijual. Saya tidak tahu. Apa? Mati? Masih dijual. Dijual? Ya. Yang dijual apa? Ya, itu. Nah ya, matinya kena apa? Disembelih atau bangkai? Bangkai. Terus? Saya tahu tapi tidak berani menasihati apa saya dosa. Terus? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau laki-laki, perempuan, ya, nikah yang satu Islam, satu kafir itu tidak sah. Meresmikan perzinaan. Ya. Kalau memang dia orang Islam, kamu nasihati. Ya, itu orang kafir mau nikah ke anakmu Islam enggak sah itu, sudah. Nah. Kalau memang dinasihati tidak sah kamu nekat, ya sudah. Tidak usah bantu apa. Karena itu sesuatu kemungkaran, Allah mengatakan wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Ta'awanu alal birri wa taqwa. Tolong-menolong itu dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong-menolong, bantu-membantu dalam berbuat dosa. Kalau pernikahan kafir dan muslim kan dosa itu. Ya kok malah kamu bantu. Nah itu. Mula ngaji sing tenanan nanti gak paham. Ya. Nah di situ tiap-tiap orang jual ayam bangke kayak mangkale di rumahmu, gitu. Nah kamu tahu tidak berani ingatkan ya? Gimana mau ngerti kok apa ini? Harusnya diingatkan. Bu atau Mbak, gimana itu bangkai kok kamu jual? Bangkai. Kalau nanti yang memberi orang Islam kan ya dosa. Bangkai itu tidak boleh dijual. Karena dimakan tidak boleh, haram. Apalagi dijual, diberikan orang lain pun untuk dimakan tidak boleh. Nah, mestinya kamu ingatkan. Dan kalau tidak berani, lakukan apa? Ya wis no, ora wani. Apa tak ajani wani yo apa ngono. Maka orang itu kalau hanya takut dengan manusia, enggak bisa beragama dengan jejak. Kalau takutnya hanya kepada Allah, saya melihat ini kemungkaran, jual bangkai ayam haram. Ya. Kalau perlu dilaporke. Lapor ke yang majelis ulama ekonom. Karena kan ya ada majelis ulama kan. Majelis ulama yang memberi stempel halal haram. Kadang-kadang tanyakan. Pak majelis ulama, ini orang di rumah saya sana ada orang menjual bangkai ayam. Sudah mati itu dijual. Maka tolong Pak majelis ulama menasihati ya gitu. Nanti biar tugasnya majelis ulama. Ya apalagi? Berikutnya nomor 10. Nomor 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sujud dari Tasikmadu, Karanganyar. Baru-baru ini saya ingin mengikuti binaan yang ada di daerah Jaten, tapi belum bisa istiqomah dikarenakan karena saya bekerja di perusahaan yang disip, jadi terkadang masuk pagi, masuk sore, masuk malam. Lah, begini Pak, yang perlu saya sampaikan di sini, saya mempunyai suatu masalah yang selama ini masih mengganjal dalam pikiran saya. Kurang lebih 15 tahun yang lalu, saya disuruh tetangga untuk mengantarkan anaknya ke tempat orang pinter dalam bahasa Jawa dukun gitu aja. Nah, di situ saya belum tahu hukum-hukum ataupun syariatnya kalau mengantar itu dosa atau yang melakukan dosa yang menanggung dosa itu yang mau minta untuk di berikan suatu petuah dari dukun itu, tapi saya sebatas mengantarkan itu saya belum tahu kalau itu bisa. Ya. Selama ini masih mengganjal dalam pikiran saya, karena saya juga tetangga dekat, saya antar untuk mengantar ke tempat dukun itu. Ya. Berhubung setelah itu saya berusaha untuk mengkaji atau memahami Al-Quran, ternyata di situ penuh dengan kemusyrikan. Nah, di sini yang saya tanyakan, apakah tindakan saya untuk mengantar orang tersebut ke dukun itu sebatas mengantar itu juga suatu tindakan kemusyrikan? Kalau itu tindakan kemusyrikan, saya insaf dan ingin bertobat secara tobat nasuha. Kalau istilah Jawa, tobat ngencit itu Pak. Ya, saya tidak akan mengulangi lagi. Itu langkah-langkah apa? Ataupun bagaimana supaya amalan-amalan saya itu kembali menjadi baik dan tobat saya bisa diterima. Itu yang pertama. Karena sebelum mendapat jawaban, saya masih mengganjal dalam pikiran saya tidak akan tenang. Setelah membaca ayat-ayat yang berkenaan dengan azab di neraka, saya sangat takut sekali akan pertemuan dengan sakaratul maut itu. Yang kedua Pak, di kampung kami masih berjalan tahlilan yasinan yang memperingati 3 hari sampai 1000 hari orang meninggal. Itu masih berjalan. Nah, setelah selesai dilaksanakan tahlilan yasinan itu, pihak tuan rumah yang mempunyai hajatan itu memberikan sekedar uang yang dimasukkan dalam amplop dikasihkan kepada orang yang memimpin yasinan tersebut. Ataupun di situ biasanya dilaksanakan atau dipimpin takmir masjid. Kalau itu ya, uang kita dari kita amplop orang yang buang hajatan tahlilan tadi dimasukkan dalam keuangan masjid, apakah sah atau tidak untuk digunakan kebutuhan untuk kepentingan masjid. Saya kira itu dulu Pak yang saya sampaikan, kurang dan artinya mohon maaf ya sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dulu suka ngantar ke dukun, karena belum tahu, setelah tahu berhenti, mohon ampun pada Allah, memperbanyak kebaikan-kebaikan untuk menutup kekurangannya tadi, ya mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Dukun itu Nabi mengatakan, kalau kamu membenarkan omongannya dukun, dukun ini pinter omongannya benar, ngomong itu aja, membenarkan, 40 malam sholatnya gugur, ya, 40 malam. Jadi padukunan itu suatu perbuatan yang sangat dikutuk oleh Islam. Maka tidak boleh tolong menolong pada padukunan, tidak boleh. Yang tidak membolehkan siapa? Allah. Allah mengatakan tawanu alal birri wa taqwa wala tawanu alal ismi wal udwan. Boleh tolong menolong itu dalam alal birri, dalam kebaikan. Wa taqwa dan taqwa pada Allah. Wala ta'wanu, jangan tolong menolong alal ismi, dalam berbuat dosa. Perbuatan pedukunan itu perbuatan dosa, jangan tolong menolong. Walaupun tetangga dekat, apabila tetangga dekat, bapak ini lah perlu ditolong. Ya, bapak yang sakit lah, aku tolong yang dukun, karena diarahnya ke dokter. Berubah itu ke dokter, pak, jangan ke dukun. Wah, aku wong pinter, buat cantiku wong keminter. Tidak ada dukun pinter itu, tidak ada. Jadi lah wae yang sekarang yang jadi sering disorotkan di TV itu Guntur Bumi ini jane dukun nih sebutannya Ustadz. Ya, Ustadz Guntur Bumi. Ya, pengobatannya seperti itu. Jelas itu. Ngapusi ya. Ya, itu. Nah, kalau kita menolong ke sana dosa. Dosa. Maka sudah mengerti itu dosa, berhenti. Jangan diulang lagi. Nah, kemudian istighfar, mohon ampun pada Allah. Ditambah lagi memperbanyak amal kebaikan untuk mengimbangi dosa-dosa yang dilakukan kemarin. Nah itu. Terus berjanji tidak akan mengulangi selamanya. Itu caranya. Kemudian upah. Upah orang yang adakan peringatan-peringatan tadi. Peringatan 7 hari, peringatan 10 hari, 40 hari, 1000 hari. Diupahi. Itu jangan ditanyakan mana masalah agama. Itu bukan ajaran Islam. Kalau nggak Islam, rene. Tidak ada dalam Islam itu. Ya, peringatan 40 hari, 100 hari, 1000 hari, pendak pisan, pendak pindu, itu dalam Islam enggak ada, enggak dikenal dalam Islam. Nah, terus kalau orang itu bar begitu yang mimpin dikasih upah, mau apa tidak dia? Mau apa enggak? Itu yang tanya itu bisa ya melu lu kok, Dadah. Tampaknya dulu anggota atau juga tuh. Mau apa enggak? Mau. Ya wis toh, mau. Nah, karena dulu belum tahu lah, sekarang wis ngerti, aja gelem meneh. Ada? Nek niatmu maca apa Quran atau tunggal nyolatke barang tadi, nek nurut tuntunan agama, salat barang itu hanya mengharap ridhonya Allah. Maca Quran ya mengharap ridhonya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Jadi untuk mendapat pahala dari Allah itu niatnya ya hanya lurus. Harus lurus mengharap ridha Allah. Caranya harus benar. Niatnya benar, caranya tidak benar, tidak mendapat pahala dari Allah. Sekarang caranya benar, niatnya tidak benar, juga tidak dapat. Carane sholat ya benar. Dungane ya benar. Ning niatnya benar itu upah, ya tidak dapat ganjaran. Tiga kelompok orang yang pertama kali masuk neraka, padahal orang yang melihat semua menganggap ahli surga. Itu perbuatannya, amalannya benar, tapi niatnya yang salah. Satu orang dermawan, suka memberikan, ya suka mendermakan hartanya di orang kaya kok. Yang satu orang alim, suka tabligh dakwah kesana kemari, gak mau diberi ongkos. Ya orang alim. Yang satu orang mati, perang melawan orang kafir di dalam membela agama Allah. Orang mengatakan mati syahid semua ini. Sampai di hadapan Allah, tiga orang ini seret masukkan neraka semua. Ya, betul itu semua sudah dilakukan. Orang yang dermawan tadi, dia melakukan begitu supaya disebut dia orang dermawan. Orang alim tadi, dia tabligh dakwah kemana-mana, tidak diongkosi, tidak dikasih amplop. Mau biar dia terkenal untuk pencitraan. Dia seorang ulama besar. Dia ustaz besar. Nah, orang yang mati di jalan Allah, perang melawan orang kafir tadi, mati. Biar dia dapat kaplingan di tanah makam pahlawan. Nah, itu semua sudah didapat. Memang yang diniati itu sudah didapat. Maka selainnya itu, sekarang tinggal berhadapan dengan Allah, maka masukkan di neraka. Orang ini enggak ada harapan untuk mendapat balasan Allah. Nah, ini maka niatnya harus benar, caranya harus benar, itu baru menjadi amal baik. Tidak hanya benar niatnya saja, niatnya benar, caranya salah. Ya. Ya enggak dapat nilai di sisi Allah. Caranya benar, niatnya apa? Salah. Atau kebalikannya. Maka untuk mendapat pahala dari Allah, untuk mendapat ridha Allah itu niatnya dan caranya harus benar. Kalau cara yang benar, kalau yang di itu namanya ibadah, cara yang benar mengikuti contoh Rasulullah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sudah? Berikutnya dua penanya lagi. Yang pertama nomor 17. 27. Ya. 17 sama 9. Sudah cukup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami memperkenalkan nama diri saya Siyadi dari Kabupaten Bolaang Mangondo, Sulawesi Utara. Kota provinsinya adalah Manado. Bolaang Mangondo ya? Iya Pak Ustadz. Bolaang. Kami ya. Akan menyampaikan pertanyaan, ada dua pertanyaan Pak Ustadz. Namun yang pertama kami menyampaikan ucapan terima kasih. Kami sudah 5 hari, 5 malam di gedung MTA Pusat Solo. Inilah keadaannya dan saya sudah bercita-cita memang dari tahun 2009. Sejak mendengar radio Huda FM Bola Mongondo. Dan alhamdulillah sudah setahun lebih kami salah satu pengurus sebagai binaan di sana setiap Ahad sore setelah sholat asar sampai maghrib. Alhamdulillah. Persyukuran saya yang kedua, selama 5 hari kami tidak merasa asing di tempat ini karena saya dijemput, dirawat dan diberi apa yang ada di sini. Akhirnya saya senang tidak seperti orang asing di sini. Walaupun aslinya saya memang orang Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Ngoro Industri. Tetapi kehidupan saya ini sudah 34 tahun di daerah Sulawesi Utara. Oleh karena itu, kalimat-kalimat kami kalau tidak seperti bahasa Jawa lagi, mohon dimaafkan. Pertanyaan kami yang pertama, bagaimana dengan peringatan Maulid, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran dan lain-lain yang tujuannya ialah napak tilas kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mencontoh sunnah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sementara ini tidak pernah dilakukan Rasulullah dan para sahabat. Pertanyaannya, bagaimanakah mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam sementara sejarahnya kita tidak mengetahuinya? Mohon solusinya Pak Ustadz. Yang kedua, ini bunyi hadis yang maknanya kalau kurang sempurna nanti Pak Ustadz jabarkan lagi. Yang bunyinya demikian. Dua orang anak Adam yang saling berpegang tangan atau bersalaman. Dan kedua orang ini saling mohon maaf, memaafkan. Sebelum tangan, kedua tangan ini dilepas, Allah menggugurkan semua dosa-dosanya kedua orang ini. Sampai titik di situ Pak Ustadz. Kemudian hadis lain mengatakan, bersalaman atau bersentuhan yang bukan mahramnya dosa besar. Sementara para ustadz yang sering-sering saya dengar di wilayah kami, bahkan salah seorang ustadz yang terkenal di wilayah kami, sering-sering membaca hadis yang pertama tadi. Padahal masih ada koma tetapi dianggap titik. Padahal komanya itu menurut kami kecuali di luar mahram, berarti seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu dosa besar. Cuma sayang seribu sayang yang sering saya dengar, kenapa selalu dititikkan di situ. Jadi ini mohon solusinya Pak Ustadz, apakah penyampaian itu Ustadznya itu dosa sekalian yang mendengar. Karena terjadi selesai acara misalnya takziah atau ceramah-ceramah yang lainnya, yang terjadi salaman ya sembarangan. Laki perempuan bahkan sekarang lebih hebat. Cipiki, cipika. Ya, cium kiri, pipi kiri dan cium pipi kanan. Berpelukan. Padahal itu bukan mahramnya. Ini yang Pak Ustadz mohon pencerahan. Ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi peringatan hari besar Islam. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, kemudian Nuzulul Quran. Itu tidak masalah. Itu urusan duniawiyah, bukan urusan ibadah. Dan itu bukan hari-hari besar Islam. Itu hanya hari besar yang dibesarkan. Hari-hari yang dibesarkan oleh umat Islam. Kalau hari besar menurut Islam itu hanya tiga. Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat. Nuzul Quran, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, itu hari yang dibesarkan oleh umat Islam. Kalau mereka mengadakan itu tujuannya untuk berdakwah, kumpulkan umat ini terus didakwahi, diteramahi tentang agama, tidak masalah. Boleh. Jadi mengadakan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran boleh saja, itu tidak termasuk bid'ah. Karena itu bukan urusan ibadah. Nah, bagaimana bisa mengerti untuk mencintai Nabi kalau kita tidak tahu perilaku perjalanan hidup Nabi, mulai belajar. Ngaji biar tahu. Kalau untuk tahu ceritanya, untuk tahu riwayat Nabi hanya diceritakan pada Maulid Nabi. Setahun sekali itu dengan Maulid Nabi itu. Dan Maulid Nabi itu biasanya diceritakan Nabi Muhammad dilahirkan pada hari apa? Senin. Disebut tahun apa? Gajah. Karena apa? Karena apa disebut tahun gajah? Nah, karena pada hari itu kelahiran Nabi itu bersamaan tentara Abraha yang berkendaraan gajah ingin menghancurkan Ka'bah. Wis rampung toh? Ceritane Nabi ya sing ngono kuwi rampung. Wis hafal ngono pendak. Nah kalau kamu hanya ngerti itu ya, cintanya pada Nabi apa? Apakah orang yang memperingati hari kelahirannya itu menunjukkan cinta kepada Nabi? Nah, orang yang mencintai Nabi itu yang mengikuti ajarannya. Orang yang apa yang diajarkan Nabi diikuti, diamalkan, itu yang mencintai Nabi. Maka maksud orang yang mencintai Allah itu mengikuti ajaran Nabi. Ya, kulin kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Katakan Muhammad, kalau kamu cinta pada Allah, ikuti aku. Aku di sini, aku Nabi. Jadi orang kok cinta kepada Allah itu hanya nyebut-nyebut Allah dalam arti saya cinta kepada Allah. Tapi ajaran Allah enggak mengerti. Kalau mencintai Nabi, kalau dipanggil mengikuti, mari ikuti Nabi. Jawabnya sami'na wa ta'na, tidak kok malas. Ya. Jawabannya bal wajadna alaihi hasbuna ma wajadna alaihi apa ana, cukup bagi kami mengikuti apa yang saya dapati dari bapak-bapak kami dulu. Nah itu namanya tidak mencintai Nabi. Maka untuk mengetahui bagaimana bisa mengikuti perbuatan Nabi, belajar ngaji dari hadis-hadis Nabi itu. Ya kan? Nanti seperti tadi bapak yang tanya, sudah punya anak barang kumpul cara Nabi biar ngerti. Padahal katanya nabinya Nabi Muhammad. Katanya menjadi uswatun hasanah. Lah kok orang ngerti? Nah, karena tidak mempelajarinya. Belum lagi istri-istri itu. Ya, sebaik-baik istri itu dilihat suaminya menyenangkan. Diperintah nurut selama tidak maksiat perintahnya. Tinggal pergi suaminya, menjaga kehormatan dirinya, dan menjaga rumah tangga suaminya. Suami ya begitu. Khairukum khairukum li ahlihi, wa ana khairukum li ahli. Baik-baiklah kamu kepada istrimu. Aku Nabi itu orang paling baik terhadap istriku. Kalau mencintai Nabi berarti bagi suami harus paling berbuat baik, kasih sayang pada istrinya itu kalau mencontoh Nabi dan mencintai Nabi. Jangan malah jauh omongan karo bujine ini wegah, omong karo tanggane janyi, lah wes-wes ya. Omong karo bujine ini kayak telpon, wes ya bu, engko selak di ndak apa rekeningnya muda. Ini kalau telpon karo bukan istrinya, jam-jaman. Nanti bojone turwe direwangi telpon karo. Nah, itu bukan cara Nabi. Mengingkari pada Nabi. Itu ya, cara mencintai Nabi seperti tadi. Salaman. Ya. Bersalaman laki perempuan yang bukan mahram itu hukumannya masih lebih berat daripada orang yang ditusuk dengan jarum besi di kepalanya. Orang ditusuk jarum besi dengan di kepalanya itu lebih ringan daripada hukuman orang yang kesentuhan laki perempuan yang bukan mahram. Gitu. Kalau hadis salaman tadi betul. Dua orang laki-laki, dua orang muslim yang berjakat tangan dengan saling memaafkan, maka gugurlah dosa-dosanya seperti daun yang gugur dari tangkainya. Ya, artinya, gil-gil kata salaman ini hilang. Wis, rane, kemarin rasa anyer, rasa ya, dendam, rane, sudah salaman, salaman, assalamualaikum, waalaikumsalam, saling memaafkan, sudah selesai. Wah, mau coba salaman di cik dendam. Kalau laki, laki perempuan sama perempuan gitu loh. Laki perempuan yang bukan mahram, dosanya sar. Sekarang zaman nanti, sekarang tidaknya salaman, salam titip. Iya, sekarang itu zaman modern. Nek urung wani jabat pipi kuwi sik ketinggalan zaman. Zaman modern itu manusia sudah meninggalkan alam kemanusiaannya, sudah ikuti alam binatang, zaman kebebasan. Kebebasan, ya dah. Binatang betina itu mau hamil enggak perlu nikah. Ya kan? Nah, manusia-manusia sekarang wanita-wanita hamil belum nikah, ada apa enggak? Nah, itu dalam binatang itu. Kalau alam manusia tidak seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa diambil pelajaran semua. Ini masih ada pertanyaan satu lewat internet dari Abu Dhabi. Abu Dhabi ini, tak? Ya? Arab sana, di Abu Dhabi. Bagaimana hukumnya jika kita sedang sholat sambil melihat dan monitor lewat komputer untuk kelangsungan pabrik di mana tempat kita bekerja. Kebetulan cuma satu orang yang bekerja, jadi tidak bisa gantian. Wis aja sholat wae. Kalau sholat tak sambil memperhatikan perkembangan pabrik itu gimana? Ya toh? Aqimus shalah li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingat aku, aku itu Allah. Lah sholat untuk monitor pabrik itu saya mbok eling apa? Nanti kamu itu tidak sholat. Karena sholat itu untuk mengingat Allah. Sedang yang kamu sholat memonitor perkembangan pabrik. Nah, jadi kan ora sholat itu. Nah, gak sholat. Maka itu kalau sholat, ya sholat. Lupakan segalanya. Khusus untuk mengingat Allah. Jangan sholat. Hiling-hiling pabrik. Apa menenek? Lagi ngelih pabrik kan kelingan Allah. Wong sholat ke kelingan pabrik. Ya. Maka yang bisa mengikut Rasulullah itu kata Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallah. Kasiro. Ya. Jadi Rasulullah itu suri teladan yang baik. Untuk siapa? Untuk orang yang amaliyahnya, aktivitasnya hanya mengharap ridhonya Allah. Balasan dari Allah. Dan mempercayai adanya hari akhir. Dan dia banyak mengingat Allah. Wadakar Allah kasiro. Banyak mengingat Allah. Kalau ini yang banyak mengingat pabrik sampai sholat saja pabriknya di situ. Bagaimana dia bisa mencontoh Rasulullah, dan tidak mungkin. Maka sholat yang semacam itu tidak podo karo tidak sholat gitu. Ya, saya cukup. Ini titipan salam dari saudara kita tadi ya, dari Abu Dhabi, dari Jambi, Kutai Barat, Angsana, Batu Licin, Banjarbaru, Lombok, Jayapura. Kirim salam buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya kembali buat saudara-saudara kita yang ikuti kajian dari jarak jauh ini. Mudah-mudahan bisa iqomah. Ya, salah satu kemudian ada penyerahan jimat. Oh, ada penyerahan jimat. Dari mohon ditunggu, sabar dulu, ada penyerahan jimat ini. Ibu Abdul Jawad, pendengar Radio Persada, dari Karanganom Klaten, berupa sebuah keris dan sebuah batu. Manfaatnya apa batu ini? Ini tidak disampaikan, Ustaz. Ya, ini peninggalan dari bapaknya. Kemudian yang kedua dari Bapak Wawan dari Belagung, satu tasbih untuk pengobatan dan keselamatan. Nah, ini tasbih untuk pengobatan itu obat apa itu? Keselamatan apalagi? Sudah selamatnya di sini, dah syiriknya di situ. Keselamatan itu hanya pada Allah. Terus? Yang kedua kita stambul untuk penangkal santet. Kemudian yang ketiga dari Istanbul mana? Nah, ini tunggalnya banyak itu di sana sudah. Nah, penangkal santet. Nah, mungkin ini dibaca ngel penangkal santet. Ya, carane piye santet itu? Saya tidak usah pakai ini aja, disantet tidak pernah kena saya. Lu nek ora percaya, golek ana tukang santet, santet ten aku. Penangkale PN-nya. Ben gue ora tegah disantet orang. Diapusi orang. Jadi Quran ini dienggo jimat-jimat, diapusi gitu. Berikutnya kertas putih bertuliskan Arab untuk bekal keselamatan. Tulisan Arab untuk keselamatan. Padahal wong Arab kono nek nulis ya Arab terus. Ora eneng wong Arab nulis Indonesia ora, lha kok keselamatan. Lah wong Arab kono ora nek sing ora selamat dong nyat tulisane Arab terus. Berikutnya dari Bapak Poniran dari Sumber Harjo Prambanan, ada dua jimat peninggalan ayah, yang pertama keris, yang kedua satu batu, yaitu batu lidah ular naga. Jadi kegunaannya agar gunanya berkelahi, ini tidak takut menghadapi lawan. Batu lidah ular naga. Masa ngerti ya berkelahi takut ya melayu lah sudah berkelahi. Nah inilah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa yang punya jimat-jimat ini yang selama ini diuri-uri. Dianggap punya khasiat. Caranya tertipu saja. Nah, mudah-mudahan dibersihkan tauhidnya. Hilangkan kepercayaan kemasan itu. Tidak ada semua. Kalau masih percaya itu dibawa mati, gugur semua amalnya. Ya, baik. Saya cukupkan sekian. Mari diakhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi telah kita simak bersama Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki.